الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembah yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada beliau, kepada sahabat beliau dan keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka seluruhnya. Amma ba'd. نواصل مجالس القراءة في عقيدة الرازيين. Kita lanjutkan majlis membaca kitab Aqidah dua Imam Ar-Raziyyin. وهذا هو المجلس الرابع. Dan ini adalah majlis yang keempat. قال الإمام الرازياني رحمهما الله. Berkata dua Imam Ar-Razi, semoga Allah merahmati keduanya. Wal jannatu haqqun wan naru haqq. Surga itu adalah perkara yang benar. Demikian pula neraka adalah perkara yang benar. Wa bayyana ma'na dhalik biqaulihima. Dan ia menjelaskan makna hal tersebut dengan ucapan keduanya. وهما مخلوقتان أي الآن موجودتان. Dan keduanya yaitu surga dan neraka telah diciptakan, yaitu saat ini surga dan neraka itu sudah ada. ولا يثنيان أو تثنيان أبدا. Dan keduanya tidak akan sirna untuk selama-lamanya. وقد جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. Telah datang di dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladhi kana yad'u bihi fi salatih. Yang beliau berdoa dengannya di salat beliau. Allahumma anta nurus samawati wal ardh. Ya Allah, sungguhnya Engkaulah cahaya bagi langit dan bumi. Wa qayyum, wa fi riwayah qayyam as-samawati wal ardh. Yang mengurusi langit dan bumi. Ila qawlihi والجنه حق والنار حق. Hingga ucapan beliau dan surga itu benar dan neraka itu benar adanya. وفي حديث عباده بن الصامت. Dan di dalam hadis Ubadah bin Shamit, man syahida an la ilaha illallah. Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. وأن عيسى عبد الله ورسوله. Dan bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. Dan kalimatnya yang ia sampaikan kepada Maryam dan ruh darinya. وأن الجنة حق. Dan bahwa surga itu benar adanya. وأن النار حق. Dan bahwa neraka itu benar adanya. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. Maka orang yang demikian akan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga sesuai dengan apa yang dia amalkan. Qala An-Nawawi rahimahullah fi hadits Ubadah hadza, berkata Imam An-Nawawi tentang hadits Ubadah ini, ada haditsun jami'un li usulil i'tiqad. Hadits ini menggabungkan atau mengumpulkan semua prinsip-prinsip akidah. Wa ma yufariqu bihi al-muslim al-milal al-ukhra. Dan apa yang dengannya seorang muslim menyelisihi agama-agama yang lainnya. Wa fi huna mas'alatan muhimmatan. Di sini ada dua permasalahan yang penting. Khalafa fi kilayhima ahlul bid'ah. Yang mana ahlul bid'ah menyelisihi kedua perkara tersebut. Min al-Jahmiyah wal Mu'tazilah wa ghairihim. Dari kalangan kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah dan selain mereka. Al-mas'alatu al-ula, masalah yang pertama, anna al-jannata wan nar al-ana makhluqatan mawjudatan. Bahwa surga dan neraka saat ini sudah Allah ciptakan dan sudah ada. Wa qad dalla ala dhalik, dan hal itu telah ditunjukkan, anwa'un min adillati al-kitab wa sunnah, berbagai macam jenis dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. منها قول الله عز وجل في الجنة أعدت للمتقين. يترني سمن الله تبارك وتعالى تنتهى السرقة وسرقة تنتهى السيادة بني أرم كنت أرم أرم التقوى. وقوله في النار أعدت للكافرين. Dan firman Allah tabaraka wa ta'ala tentang neraka, bahwa neraka itu disiapkan untuk orang-orang kafir. Fahuma mu'addatan al-an. Jadi surga dan neraka itu keduanya telah disiapkan sekarang. An-naw'u tsani min al-adillah. Jenis yang kedua dari dalil-dalil. Ma waradat bihi sunnatun kathira al-mutawatirah. Adalah apa yang tertera dalam sunnah-sunnah yang mutawatir. فمن ذلك إخباره صلى الله عليه وسلم أن شدة الحر من فيح جهنم. يندرنا على berita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya cuaca yang sangat panas itu termasuk dari bagian api neraka. وقد جاء هذا عن عدد من الصحابة. Dan hal ini telah diriwayatkan atau datang dari beberapa orang sahabat. فرواه البخاري ومسلم من حديث أبي ذر. الإمام البخاري والإمام مسلم meriwayatkan dari hadis Abu Dzar. وكذلك رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah. ورواه البخاري من حديث ابن عمر ومن حديث أبي سعيد الخدري. Dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis ابن عمر dan dari hadis Sa'id Al-Khudri. قال صلى الله عليه وسلم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna shiddatal har min fayhi jahannam." Sesungguhnya cuaca yang sangat panas merupakan bagian dari api neraka. Makna fayh huwa sutuhul har wa fawarana. Dan makna al-fayh itu adalah uap-uap api neraka yang panas. Wa fi lafz al-Bukhari wa fi lafz 'inda al-Bukhari dan dalam lafaz al-Imam al-Bukhari, "Idza ishtadda al-har fa abridu bis-salah." Apabila cuaca sedang sangat panas, maka dinginkanlah dengan salat. Ay ta'khir salat adh-dhuhr hatta yakhiff al-har. Yaitu ditunda sedikit salat zuhur hingga ringan cuaca panas tersebut. Fa inna shiddata al-har min fayhi jahannam. Karena cuaca yang sangat panas itu merupakan dari uap-uap api neraka. An-naw'u tsalits. Jenis yang ketiga. Ma warada min al-ahadits anna al-humma min fayhi jahannam ayda. Apa yang tertera dalam hadis-hadis yang menyatakan bahwa demam itu termasuk dari fayh jahannam juga, uap-uap api neraka juga. رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة أم المؤمنين. روايتنا الإمام البخاري ومسلم من حديث عائشة أم المؤمنين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya demam itu termasuk dari uap-uap api neraka jahannam, maka dinginkanlah panas tersebut dengan air. وكذلك رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر. demikian pula diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Ibnu Umar. ورواه البخاري من حديث ابن عباس بلفظ الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Ibnu Umar. Abbas. dari hadis Ibnu Abbas bahwa Nabi البخاري من حديث ابن عباس. روايت كما الإمام البخاري dari hadis Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demam itu termasuk dari uap-uap api neraka. وروى المسلم من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. Dan الإمام مسلم meriwayatkan dari hadis أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة يعني المريضة بالحمى. Bahwa ia pernah mengalami sakit demam. فتطلب فتدعو بالماء فتصبه في جيبها هنا عند الصدر. Maka ia meminta air kemudian dia memasukkan air tersebut di dalam dagangnya. هذا هو جيب الثوب هذا. طيب يعني maksud dengan جيب ini. ثم تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Kemudian Asma mengatakan sesungguhnya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda. أبردوها بالماء. Dinginkanlah penyakit demam itu dengan air. Fa innal humma min fayhi jahannam. Karena sungguhnya demam itu termasuk dari uap api neraka. النوع الرابع جنس yang keempat ما اتفق عليه البخاري ومسلم yang disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim من حديث أبي هريرة رضي الله عنه dari hadis Abi Hurairah رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda اشتكت النار الى ربها Abi Hurairah mengadu kepada Rabb-nya وقالت يا رب اكل بعضي بعضا maka ia berkata wahai Rabb sebagianku memakan sebagian yang lain فأذن الله لها بنفسين maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mengizinkan kepada nafasin. Memberikan izin kepadanya dengan dua nafas. Nafasin fi al-sayf wa nafasin fi al-shita. Nafas di musim panas dan nafas di musim dingin. Wadhalika ashad ma tajiduna min al-har wa ashad ma tajiduna min al-zamharir ay al-barg. Dan itulah cuaca yang paling ekstrim dari cuaca panas yang kalian rasakan dan itu juga cuaca yang paling ekstrim dari cuaca dingin yang kalian rasakan. Na'udzu billahi minan nar. Kita berlindung kepada Allah dari api neraka. An-naw'ul khamis, jenis yang kelima. Mattafaqa 'alaihi al-Bukhari wa Muslim min hadits Abi Hurairah. Yang disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadits Abi Hurairah. Qala sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hujibatin nar bis syahawat neraka itu dihijab hujibat yani ju'ilat baina yadayha asy-syahawat tayyib kama ja'a fil hadits al-akhar quffat kama sa'ati neraka itu diliputi dengan syahwat-syahwat wa hujibatil janna bil makarih dan surga itu diliputi dengan hal-hal yang tidak disukai وروى مسلم عن أنس رضي الله عنه dan Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Anas radhiyallahu anhu بلفظ حفت الجنة بالمكاره dengan lafaz حفت الجنة بالمكاره surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang tidak disukai وحفت النار بالشهوات sedangkan neraka itu diliputi dengan hal-hal yang disukai oleh syahwat فطريق الجنة يحتاج إلى عمل maka jalan menuju surga itu butuh kepada amal وحمل النفس على الطاعه dan mendorong jiwa untuk melakukan ketaatan وإمساكها عن المعصية dan menahan jiwa dari melakukan perbuatan maksiat وهذا شاق على النفوس dan ini merupakan perkara yang berat bagi jiwa أما النار ada pun neraka وطريقها الشهوات maka jalan untuk masuk neraka itu adalah syahwat-syahwat. فَإِذَا اسْتَرْسَلَ مَعَ شَهَوَاتِهِ apabila seorang membiarkan jiwanya mengikuti syahwatnya فَقَدْ تَقَحَّمَ النَّارِ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ اللَّهِ maka ia telah menjerumuskan dirinya ke dalam neraka kecuali Allah memaafkannya. يُوَضَّحْ هَذَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ dua hadis ini menjelaskan مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدْ وَالتِّرْمِذِي طيب adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmizi wa sahahahu Al-Albani dan disahihkan oleh Imam Al-Albani wa hassanahu Al-Wadi'i fi Sahih Al-Musnad rahmatullah alaihima dan dihasankan oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i dalam Sahih Al-Musnad عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال dari Abi Hurairah dari Nabi صلى الله عليه وسلم beliau bersabda لما خلق الله الجنة ketika Allah menciptakan surga, qala li Jibril idhhab fanzur ilaiha. Allah mengatakan kepada Jibril, pergilah engkau dan lihatlah surga itu. Fa dhahaba fa nazara ilaiha fa qala Allah la kaifa wajadtaha. Maka ia pun pergi dan melihat surga tersebut, kemudian Allah bertanya kepadanya, bagaimana engkau dapati surga itu? Fa qala Jibril, maka Jibril berkata, wa izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. أن يعمل الأعمال يدخلها demi keperkasaanmu tidaklah seorang mendengar tentang surga itu melainkan dia akan melakukan amalan untuk masuk ke dalamnya فألقى الله عز وجل بين يدي الجنة المكاره maka Allah subhanahu wa ta'ala meleparkan di antara atau di hadapan surga itu perkara-perkara yang tidak disukai oleh jiwa ثم قال لجبريل اذهب فانظر إليها kemudian Allah mengatakan kepada Jibril, pergilah engkau dan lihatlah surga itu kembali. فذهب فنظر ورجع فسأله ربه كيف وجدتها. Maka ia pun pergi dan melihatnya, kemudian ia kembali, kemudian Rabb-nya bertanya kepadanya, bagaimana engkau dapati surga itu. فقال جبريل وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. Lalu Jibril mengatakan, aku telah melihatnya dan aku khawatir surga ini tidak dimasuki oleh seorang pun. ثم لما خلق الله النار, kemudian ketika Allah menciptakan neraka, أرسل جبريل لينظر إليها, أي وماذا أعد الله فيها من العذاب. Allah Subhanahu wa taala mengirim Jibril untuk melihat padanya. فنظر فرجع فسأله فقال كيف رأيتها. Maka Jibril melihat neraka tersebut, kemudian dia kembali, lalu Allah bertanya kepadanya, bagaimana engkau melihat neraka itu? Faqala wa 'izzatik la yasma'u biha ahadun illa farra minha. Maka Jibril menjawab, demi kemuliaanmu, tidaklah seorang pun mendengar tentang neraka itu melainkan dia akan lari darinya. Fa'alqa Allah amamaha ash-shahawat. Maka Allah melemparkan di hadapan neraka itu syahwat-syahwat. Jibril, idhhab fanzur ilayha. Wahai Jibril, pergilah dan lihatlah neraka itu. Fanawara fa wa qad ulqiya baina yadayha ash-shahawat. Maka Jibril melihat neraka tersebut dan telah dilemparkan di hadapan neraka tersebut syahwat-syahwat. Kaifa wajadtaha ya Jibril? Bagaimana engkau dapati neraka itu wahai Jibril? Qala wa 'izzatik laqad khashitu an la yanjua aw an la yaslama minha ahad. Ia mengatakan, demi kemuliaanmu, aku khawatir tidak ada seorang pun yang akan selamat darinya. وأدلة ذلك كثيرة جدا في السنة. Dan dalil-dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut banyak sekali di dalam السنة. النوع الرابع منها أو الخامس. لما؟ النوع كم؟ خامس. الوسط الوسط يلا. أنام. لا لن أنام. طيب. الأحاديث الواردة في فضائل الأعمال. حديث ذلك ترى تلقى كأدمان عملا. مثل قول صلى الله عليه وسلم, سبحان الله والحمد لله غراس الجنة. تبرتي صلى النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله. سبحان الله والحمد لله. سبحان الله والحمد لله. ونحوها. نعم. ليس مثالها. ومثل حديث عثمان من غراس غراس يغرس غراسا في الجنة. نعم. كلمة سبحان الله والحمد لله adalah tanaman-tanaman yang ditanam di dalam surga. ومثل حديث عثمان من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. Dan seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang membangun sebuah masjid, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di dalam surga. وحديث فضائل النوافل, من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة أي من النوافل, بنى الله له بيتا في الجنة. Dan seperti hadis yang menunjukkan tentang keutamaan salat-salat sunnah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang menjaga 12 rakaat yaitu salat sunnah rawatib dalam sehari semalam, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di dalam surga. هذا الغرس والبناء إنما يكون في شيء موجود الآن مخلوق. هذا الغرس والبناء للبيوت في الجنة يكون في شيء موجود, يعني أن يدل على أن الجنة موجودة والنار موجودة. Maka bangunan dan tanaman ini menunjukkan bahwasanya surga itu adalah sesuatu yang sudah ada saat ini. النوع السابع أحاديث الواردة في عذاب القبر ونعيمه. Jenis yang ketujuh adalah hadis-hadis yang tertera tentang azab kubur dan nikmat kubur. Kama fi hadis Al-Bara ibn Azib wa ghairih. Sebagaimana dalam hadis Al-Bara ibn Azib dan selainnya. Wa anna al-mu'min yufsahu lahu fi qabrih. Dan bahwa seorang mu'min itu akan diluaskan kuburannya. Wa yuftahu lahu babun ila al-jannah. Dan dibukakan untuknya pintu ke arah surga. فيأتيه من روحها ونعيمها وبردها. Sehingga ia merasakan harumnya surga tersebut dan merasakan dinginnya. ومن يعذبه الله في النار كالكافر ونحوه. Dan orang yang disiksa Allah tabaraka wa ta'ala dengan neraka seperti orang yang kafir dan semisalnya. يفتح له باب إلى النار. Dibukakan untuknya pintu neraka. فا fayatihi min harriha wa samumiha, sehingga ia merasakan dari panasnya api neraka tersebut. Fahada yadul ala annahuma mawjudatan al'an, maka ini menunjukkan kepada kita bahwa neraka itu ada saat ini. Wallahu ala kulli shay'in qadir wa lahu al-hikmatu al-balighah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu atas segala sesuatu dan dia memiliki hikmah yang sempurna. Asharat al-adillah al-kathira, puluhan dalil yang sangat banyak. Khalafuha wa radduha bi'uqulihim, mereka tolak dan mereka selisihi dengan akal-akal mereka. Wa kadzabu biwujudil jannah wal nar al-an, dan mereka mendustakan keberadaan surga dan neraka saat ini. وزعموا انهما لم يخلقا وانما سيخلقا يوم القيامه, dan mereka meyakini bahwa surga dan neraka itu belum diciptakan dan nanti akan diciptakan pada hari kiamat. المساله الثانيه, permasalahan yang kedua. قبل ان اصل الى المساله الثانيه, sebelum saya menyambung permasalahan yang kedua, هنا فائده, di sini ada satu faedah. Fi qawlihi ta'ala u'iddat lil kafirin, tentang firman Allah tabaraka wa ta'ala neraka itu disiapkan bagi orang-orang kafir. Wa u'iddat lil muttaqin, dan surga al jannah. Wa qawlihi fil jannah u'iddat lil muttaqin, dan firman Allah tentang surga bahwa surga itu disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Qala ibn al qayyim rahimahullah fi kitabih al jawab al kafi al da' wa al dawa, Al-Imam Ibn Qayyim mengatakan dalam kitabnya Jawabul Kafi Al-Da' wa Al-Dawa', wa amma qawluhu fi an-nar u'iddat lil kafirin, adapun firman Allah tentang neraka bahwa neraka itu disiapkan untuk orang-orang kafir, faqad qala fil jannah u'iddat lil muttaqin, Allah telah mengatakan tentang surga, surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Wa la yunafi i'dadun nar lil kafirin an tadkhulaha al-fussaq wa adh-dhalama, dan kondisi neraka itu disiapkan untuk orang-orang kafir tidaklah menghalangi masuknya orang-orang fasik dan orang-orang yang zalim ke dalamnya. Wala yunafi i'dad al-jannah lil muttaqin ay yadkhulaha man fi qalbihi adna mithqal dharratin min imanin wa lam ya'mal khairan qattu. Dan kondisi surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa tidaklah menghalangi tidaklah menghalangi surga itu dimasuki oleh orang yang di dalam hatinya terdapat iman yang terkecil, yaitu sekecil biji darah sekalipun, dan dia tidak melakukan amalan kebaikan sama sekali. Safhat 41 min kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa' atau Al-Jawab Al-Kafi, halaman 41 dari kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa' atau kitab Al-Jawab Al-Kafi. Al-Mas'ala Al-Thaniyah, permasalahan yang kedua. Annahuma baqiyatan khalidatan wa man fihima la tafnayan wa la tabidan, bahwa surga dan neraka itu kekal untuk selama-lamanya dan kekal pula orang-orang yang ada di dalamnya dan keduanya tidak akan sirna. والأدلة على ذلك من القرآن والسنة كثيرة. الدليل دليل يمنجكن tentang hal tersebut dari Al-Qur'an dan Sunnah sangat banyak sekali. منها إخبار الله أن أهل الجنة خالدين فيها أبدا, خالدون فيها أبدا, وأن أهل النار خالدين فيها. Di antara apa yang Allah beritakan tentang penduduk surga bahwa mereka akan kekal di dalamnya, demikian pula yang Allah beritakan tentang penduduk neraka bahwa mereka akan kekal di dalamnya. Wa minha al-hadith as-sahih alladhi yu'minu bihi ahlus sunnah, dan di antaranya adalah hadith yang sahih yang beriman dengannya ahlus sunnah. Wa rawahu a'immatul islam min as-sahabah wa tabi'in wa talaqqawhu bil qabul, dan diriwayatkan oleh imam-imam islam dari kalangan para sahabat dan tabi'in dan mereka menerima hadis tersebut. Annahu yu'ta bil mauti kahay'ati kabshin yawm al-qiyamah, bahwa kematian itu didatangkan dengan bentuk seekor domba pada hari kiamat. Bain al-jannati wal nar, berada di antara surga dan neraka. Fayunada ya ahla al-jannah, lalu ia menyeru wahai penduduk surga. Fayushrifuna yanzurun, maka mereka pun melihat dan perhatikan. Wayunada ya ahla an-nar, lalu diseru pula wahai penduduk neraka. Fayashra'ibun bi'a'naqihim, yani yarfa'un aw yushrifuna fayanzurun, maka mereka mengangkat kepala-kepala mereka dan mereka melihat. Fayaqalu hal ta'rifuna hadha, Lalu dikatakan, apakah kalian mengetahui ini? Fayaquluna na'am ya rabbana hadha al-maut. Lalu mereka mengatakan, iya wahai Rabb kami, ini adalah kematian. Fayamuru Allahu bidhabhihi. Maka Allah memerintahkan untuk menyembelihnya. Thumma yaqul ya ahla al-jannah khuludun fala maut wa ya ahla an-nar khuludun fala maut. Kemudian Allah mengatakan, wahai penduduk surga, kekekalan untuk kalian, tidak ada lagi kematian. Wahai penduduk neraka, kekekalan untuk kalian, tidak ada lagi kematian. Wa ila ghairi dhalika min al-adillah. Dan selain itu dari dalil-dalil yang ada. Thumma qala rahimahullah rahimahumullah was-siratu haqqun. Kemudian kedua imam Ar-Razi mengatakan, dan jembatan itu benar adanya. As-sirat huwa al-jisr. Sirat adalah jembatan. Yudrabu baina dhahrani jahannam. Yang terletak di antara di atas permukaan neraka jahannam. Wa qad jaa'a fi as-sahihain wa ghairihima jumlatun min al-ahadits. Dan telah datang dalam as-sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, dan selain keduanya beberapa hadis. Fi sifati hadha as-sirat, yang menyifati jembatan ini. Fa min dhalika ma ittafaqa alayhi min hadith Abi Hurairah. Di antaranya adalah apa yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadith Abi Hurairah. Fi dhikri ahwal yaum al-qiyamah wa ar-ru'ya wa ghairi dhalik. Yang menyebutkan tentang kedahsyatan-kedahsyatan pada hari kiamat, tentang ru'ya, yaitu melihat Allah, dan selain itu. Hadith tawil. Hadithnya panjang. Wa fihi, dan di dalam hadis itu disebutkan, fayudrabu as-sirat, maka dibentangkanlah jembatan, baina dhahrani jahannam, di atas permukaan neraka jahannam. Fa akunu awwal man yajuzu min ar-rusul bi ummatihi, maka akulah orang yang pertama kali melewati jembatan tersebut dari kalangan para rasul dengan umatnya. Wa la yatakallamu yawma idzin illa ar-rusul, dan tidak ada yang berbicara pada hari itu kecuali para rasul. Wa fi jahannam kalabib, dan di dalam neraka jahannam itu adalah memiliki besi-besi yang ujungnya bengkok. Aywa, jam' kallub, allul hadidah, al-ma'tufah al-ra's, tujad 'inda al-jazzar li qatta' al-lahm, 'allaq al-lahm, hadha al-kallub. Okay. Dan di neraka itu memiliki besi-besi yang ujungnya bengkok. Mithlu shawki sa'dan. Naw'un min ash-shawk mawjudun fi ardh Najd. Seperti duri Ja'dan, yaitu jenis Sa'dan. Duri Sa'dan yang ada di negeri Najd. Rubbama law katabta fi Google shawk as-Sa'dan tara suratahu. Kalau kalian tulis di Google duri Sa'dan, kalian akan melihat bentuknya. Thumma qala hal ra'aytum shawk as-Sa'dan? Qalu na'am. Kemudian dia mengatakan, apakah kalian pernah melihat duri Sa'dan? Mereka mengatakan ya. Qala fa innaha mithlu shawki Sa'dan ghayra annahu la ya'lamu qadra 'idhamiha illa Allah. Dia mengatakan, maka besi-besi yang bengkok tadi itu mirip dengan duri Sa'dan, hanya saja tidak ada yang mengetahui berapa besarnya kecuali Allah. Takhtafu an-nasa bi'a'malihim. Besi-besi itu akan menyambar manusia sesuai dengan kadar amalan-amalan mereka. Wa fi hadis Abi Sa'id fi dzikr asy-syafa'ah wa ahwal yaum al-qiyamah. Dan di dalam hadis Abi Sa'id yang menyebutkan tentang kedahsyatan-kedahsyatan pada hari kiamat dan syafa'ah, qala radhiyallahu anhu, balaghani anna al-jisra adaqqu min asy-sya'r. Beliau mengatakan, telah sampai kepadaku bahwa jembatan di atas neraka jahannam itu lebih tipis dari rambut. Wa ahaddu min as-sayf, dan lebih tajam dari pedang. Wa fi riwayat Muslim li hadith Hudzaifah wa Abi Hurairah, dan dalam riwayat Muslim dari hadith Abi Hurairah, dari hadith Hudzaifah dan Abi Hurairah, fi hadith tawil, dalam hadith yang panjang. Wa fihi qawluhu sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya terdapat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayamurru awwalukum kalbarq, maka akan melewati jembatan tersebut orang yang pertama di antara kalian kalbarq, seperti kilat. Thumma kamarri rih, kemudian yang berikutnya lewat seperti angin. Thumma kamarri tayr, kemudian yang berikutnya seperti berlalunya burung. Wa ashaddi aw ashaddi ar-rijal alladhi ya'du as-sari' ar-rajul as-sari'. Kemudian yang berikutnya melewatinya orang yang berjalan dengan cepat, seperti orang yang berjalan dengan cepat. Tajri bihim a'maluhum, hal itu berlaku sesuai dengan amalan-amalan mereka. Wa nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam ala sirat, dan nabi kalian sallallahu alaihi wasallam di atas sirat jembatan tersebut. Yaqul Allahumma sallim sallim, mengatakan ya Allah selamatkanlah selamatkanlah. Hatta yaji'a ar-rajul, hingga datang seseorang. فلا يستطيع السير الا زحفا, ia tidak mampu melewati jembatan tersebut kecuali dengan merangkak. وفي حافتي الصراط كلاليب معلقه, dan di dua sisi jembatan tersebut terdapat besi-besi yang mengait. مأمورة باخذ من امرت به, besi-besi itu diperintahkan untuk menyambar orang-orang yang diperintah, orang-orang yang diperintahkan untuk disambarnya. فمخدوشٌ ناجٍ, maka ada yang terluka karena besi tersebut tapi dia selamat. وَمَخْدُوسٌ أي مُكَرْدَسٌ إِلَى النَّارِ, dan ada juga dari mereka yang disambar oleh besi tersebut dan dijatuhkan ke dalam neraka. وَالْحَاصِلُ أَيُّهَا الْإِخْوَةُ, kesimpulannya wahai saudara-saudara, أن هذا صراط حقيقي, bahwa jembatan ini adalah jembatan yang hakiki. ثابت, tertetapkan. في السنة الصحيحة, di dalam sunnah-sunnah yang sahih. وآمن به الصحابة والسلف الصالح, dan diimani oleh para sahabat dan para salaf salih. وأن الناس يمرون فيه على قدر أعمالهم, dan bahwa manusia akan melewati jembatan tersebut sesuai kadar amalan mereka. قال ابن القيم في كتاب مدارج السالكين, الإمام ابن القيم mengatakan dalam kitabnya مدارج السالكين, سرعة الناس على صراط سنته في الدنيا, عفوا نحن بس, سنته صلى الله عليه وسلم هي الصراط في الدنيا. سنة النبي صلى الله عليه وسلم itu merupakan jembatan yang ada di dunia ini. فعلى قدر تمسكك بها وعملك بها, maka sebagaimana tindakanmu berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa musara'atuk fi ta'atillahi wa rasulih, dan sebagaimana kecepatanmu di dalam menaati Allah dan rasulnya, takunu sur'atuka 'ala as-sirat yawm al-qiyamah wa thabatuka 'alayh, maka demikian pulalah nanti kecepatanmu ketika melewati jembatan pada hari kiamat. Wa 'ala qadr ma tukhalif 'ala qadr ma takhdishuka al-kalabib, dan sebagaimana engkau menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesuai dengan kadar itu pula engkau akan disambar oleh besi-besi tersebut. Wa hadhihi jumla mimma yadhkuruhum al-mu'allifan rahimahumullah fima yakun yawm al-qiyamah, dan inilah sebagian perkara yang disebutkan oleh dua imam yang tentang apa yang terjadi pada hari kiamat. Huwa dakhilun fil iman bil yawm al-akhir, dan ini masuk di dalam mengimani hari akhir. Wal iman bihadha kullu min usul as-sunnah, dan mengimani hal ini semuanya termasuk dari prinsip-prinsip sunnah. Faqad khalafa fi dhalik man khalafa min ahli al-bid' wad-dhalal, perkara-perkara tersebut telah diselisihi oleh orang-orang yang menyelisihinya dari kelompok ahli bid'ah dan orang-orang yang sesat. وَمِمَّا ذَكَرَاهُ رَحِمَهُمَ اللَّهُ الْمِيزَانُ, dan diantara yang beliau yang keduanya sebutkan rahimahumullah adalah tentang timbangan. قَالَ وَالْمِيزَانُ حَقٌّ, keduanya mengatakan dan timbangan itu benar adanya. لَهُ كِفَّتَانُ, dia memiliki dua neraca. تُوزَنُ فِيهِ أَعْمَالُ الْعِبَادِ, ditimbang padanya amalan-amalan para hamba. حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا حَقٌّ, amalan baiknya dan amalan buruknya. أخشى أن تكون حقنا الثانية زيادة. طيب. قد دل القرآن والسنة وأجمع الصحابة والأئمة على إثبات الميزان. القرآن dan as-sunnah serta sepakatan para imam menunjukkan tentang adanya timbangan tersebut. Wa annahu mizanun haqiqi, dan bahwasanya ia adalah timbangan yang hakiki. Wa la yashih tahrifuhu wa ta'wiluhu bi annahu al-'adl, dan tidak benar tindakan merubahnya atau menyelewengkannya dengan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan timbangan itu adalah keadilan. Na'am, Allahu hakamun 'adl, Iya, Allah adalah penentu penetap hukum yang adil. وَيَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَعْدِلُ بَيْنَهُمْ. Dan Allah menghukumi di antara para hamba-hambanya nanti pada hari kiamat, dan Allah akan berlaku adil di antara mereka. حَتَّى إِنَّهُ يَقْتَصُ لِلشَّاتِ الْجَلْحَاءِ الَّتِي لَا قَرْنَ لَهَا من الشاة القرناء التي نطحتها بقرنها في الدنيا. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengkisos kambing yang terluka yang tidak memiliki tanduk yang ditanduk oleh kambing yang memiliki tanduk. وإن كانت البهائم غير مكلفة بالتكليف الشرعي. Meskipun hewan-hewan ternak itu tidak dibebankan kepada mereka beban-beban syariat. ولكن لإظهار تمام وكمال عدله تعالى. Akan tetapi Allah melakukan hal itu untuk menampakkan kesempurnaan keadilannya. وقال تعالى في الحديث القدسي الذي رواه أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تعالى كما في مسلم. Dan Allah تبارك وتعالى berfirman dalam hadis qudsi sebagaimana dari Abi Dzar. Di dalam hadis Abi Dzar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya ibadi inni harramtu adh-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu, ay la yadhlim ba'dukum ba'dha. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman itu atas diriku, maka janganlah kalian saling menzalimi di antara kalian. Qala ta'ala inna Allah la yadhlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menzalimi sama sekali. Apabila amalan baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakannya. Fa huwa subhanahu la yadhlimu ahadan likamali adlihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menzalimi seorang pun karena sempurnanya keadilan Allah. Wa min idhari adlihi wa iqamati adlihi al-mizan. Dan di antara bentuk ia menampakkan keadilannya adalah adanya timbangan. Faman thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka ia berada dalam kehidupan yang diridhai. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang berat timbangan atau ringan timbangan kebaikannya dan berat timbangan keburukannya, maka tempatnya adalah neraka hawiyah. Yahwi fin nari ala ummi ra'sih. Ia masuk ke dalam neraka di atas kepalanya. والأدلة من القرآن كثيرة في هذا. Dan dalil-dalil dari Al-Quran sangat banyak tentang hal ini. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. Maka kami meletakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat, maka tidak akan dizalimi seorang pun. وقال صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang paling memberatkan timbangan kebaikan seperti akhlak yang baik. Wa fi hadis al-bitaqah al-mashhur 'an Abdullah ibn Amr 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis tentang sebuah kartu yang masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa annahu yu'ta bi rajulin min hadhihi al-ummah, bahwa didatangkan seorang laki-laki dari umat ini, fayudha'u lahu fi mizan sayyi'atihi 99 sijillan min ad-dunub, maka diletakkan di dalam timbangannya 99 dosa, kullu sijillin minha madda al-basar, setiap catatan keburukan atau dosa yang tersebut sejauh mata memandang. Fatudha'u as-sijillat fi kiffah, lalu diletakkan catatan-catatan yang lainnya di neraca yang lainnya. Fayuqalu lah hal laka min hasanat, lalu ditanyakan kepada laki-laki tadi, apakah kau memiliki kebaikan-kebaikan? Fayaqul laysa li, ia menjawab, saya tidak punya kebaikan. Aw la a'lamu li, aw kama qala sallallahu alaihi wasallam, atau saya tidak mengetahui saya punya kebaikan, atau sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayuqalu bala innaka lam tudlama al-yawma shay'a, maka dikatakan kepadanya, tentu sesungguhnya engkau tidak akan dizalimi sama sekali pada saat ini. Fayukhraju lahu bitaqatun maktubun fiha la ilaha illallah, lalu dikeluarkan untuknya sebuah kartu yang tertulis padanya la ilaha illallah. فيقول وما هذه البطاقة أمام تلك السجلات. Lalu dia mengatakan apa faedahnya kartu ini dibandingkan catatan-catatan yang besar ini. فتوضع تلك البطاقة في كفة فتطيش وتطير تلك السجلات. Lalu diletakkanlah kartu tadi di salah satu neraca timbangan tersebut maka berterbanganlah catatan-catatan dosa tadi. وهذا من أدلة فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. Dan ini termasuk dari dalil yang menunjukkan keutamaan tauhid dan bahwa tauhid itu akan menghapuskan dosa-dosa. ويوزن في الميزان العمل الصالح. Dan akan ditimbang di timbangan tersebut amalan-amalan saleh. كيف شاء الله تعالى. Sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Taala. وتوزن وتوضع في الميزان الصحف. Dan akan ditimbang dan diletakkan di timbangan tersebut catatan-catatan amal. ويوزن أيضا العامل. Dan ditimbang juga di timbangan tersebut orang yang beramal. ومن أدلة ذلك. Di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut. حديث ابن مسعود لما صعد الشجرة. حديث ابن مسعود تكلا يا منايك سبوه فون. فانكشف الإزار عن ساقيه وكانتا دقيقتين. Ketika Abdullah bin Mas'ud sedang memanjat sebuah pohon, tersingkap dua betis beliau yang kecil. Fadhahika ba'dhum min diqqati saqayhi. Maka sebagian sahabat tertawa menertawakan kecilnya kedua betis Abdullah bin Mas'ud. Faqala sallallahu alaihi wasallam atadhhakun aw ata'jabun min diqqati saqayhi? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah kalian tertawa atau apakah kalian merasa menganggap aneh dua betis yang kecil ini? Lahuma fil mizan athqal min jabal Uhud. Sungguh dua betis ini lebih berat di dalam timbangan nanti daripada gunung Uhud. Fajtahidu fi tathqil mawazinikum. Maka hendaklah kalian bersungguh-sungguh untuk memberatkan timbangan kebaikan kalian. Bitauhid wa tahqiqi wa tanqiyatihi. Dengan tauhid dan merealisasikan tauhid tersebut. Wajtinab syirk kabirihi wa saghirih. Dan dengan menjauhi kesyirikan baik yang besar maupun yang kecil. Wattiba'i sunnah wa ijtinabil bid'ah. Dan dengan mengikuti sunnah dan menjauhi bid'ah. Wal hirs 'ala husnil khuluq. Dan berantusias terhadap akhlak yang baik. Wal a'mal as-salihah al-mashru'ah bil kitab was sunnah. Dan lakukan amalan-amalan saleh yang disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Thumma dzakara mas'alatan ukhra 'azimah wa hiya mas'alatul hawl. Kemudian dua syekh, dua imam tersebut menyebutkan permasalahan yang penting juga yaitu permasalahan telaga. Hawdun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaitu tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal hawd ahadithuhu mutawatirah. Dan tentang masalah telaga ini hadis-hadisnya mutawatir. Wa qad jaa fi hadithi faqala rahimahumullah aqra kalamahum awwalan wal hawd al mukarram bihi nabiyyuna haqqun. Dan ucapan keduanya rahimahumullah dan telaga yang dengannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dimuliakan adalah telaga yang benar adanya. La yufham min hadha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa al-wahid min al-anbiya alladhi lahu hawd. Tidaklah dipahami dari ucapan ini bahwa hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam satu-satunya yang memiliki telaga. Faqad sahha min hadits Ummi Salamah. Telah sahih dari hadis Ummu Salamah. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو نبي صلى الله عليه وسلم بسبدا إن لكل نبي حوضا sesungguhnya masing-masing dari nabi itu memiliki telaga وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردا dan sesungguhnya aku berharap bahwa akulah telaga pula yang paling banyak didatangi وقد ألف العلماء في الحوض كتبا مفردة dan para ulama telah menulis buku-buku tersendiri yang menjelaskan tentang permasalahan telaga. Fa'allafa fiha al-Imam Baqi ibn Makhlad. Maka telah mengarang tentangnya al-Imam Baqi ibn Makhlad. Wal Hafidz ibn Bashkawan. Dan al-Hafidz ibn Bashkawan. Bashkawan. Wa dzakara al-Imam ibn Katsir fi al-bidayah wal-nihayah jumlatan kabira min ahadith al-hawd. Dan Al-Imam Ibnu Katsir telah menyebutkan dalam kitabnya Al-Bidayah wal Nihayah jumlah yang banyak hadis-hadis tentang al-haul, tentang telaga. Wa hakadha lakhasa minha katsiran Al-Allamah Ibnu Abi Al-Izz Al-Hanafi fi syarh At-Tahawiyyah. Dan telah diringkas oleh Al-Imam Ibnu Abi Al-Izz Al-Hanafi di dalam kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyyah. Wa bawwaba Al-Imam Al-Bukhari fi sahihih babun fil haud. Dan Imam Bukhari rahimahullah telah membuat di dalam kitab sahihnya bab yang menerangkan tentang telaga. Wa dzakara fihi jumlatan min al ahadits. Dan beliau menyebutkan di dalamnya sejumlah hadis-hadis. Fa dzakara mu'allaqan wa qad wasalahu fi mawdhi'in akhar hadis Abdullah bin Zaid. Dan dia telah menyebutkannya secara mu'allaq dari hadis Abdullah bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abdullah bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu anhu. Fi qawli an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lil umma aw lil ansar wal umma min ba'dihim. Dalam qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam lil ansar wal umma min ba'dihim. Innakum satarawna ba'di atharatan ay min al-umara. Sesungguhnya akan satarawna ba'di utra ay sayati umara يستأثرون بالأموال والناس وتحدث منهم أمور منكرة فسألوا ماذا نفعل فقد اصبروا. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya telah kalian akan melihat munculnya pemimpin-pemimpin yang mementingkan diri-diri mereka. Lalu mereka para sahabat bertanya, apa yang kami lakukan kalau kami menemukan pemimpin-pemimpin yang demikian? Maka beliau menjawab, bersabarlah kalian. Wa rawal Bukhari hadith Ibn Mas'ud. Dan Al-Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan dari hadith Abdullah bin Mas'ud. Qala sallallahu alaihi wasallam, ana faratukum ala al-hawd. Ya'ni sabiqukum ilaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku akan mendahului kalian untuk sampai ke telaga. Wala yurfa'anna ilayya aw ma'i rijalun. Wala yudad hadith. Ta'addada fil ahadith al-Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ladzina yudaduna 'an hawdih. Telah datang beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang dihalangi dari telaga beliau. Kama jaa fi hadith Ibn Mas'ud wa ghairihi. Sebagaimana dalam hadis Ibn Mas'ud dan selainnya. Wa min dzalika ma rawahu al-Bukhari wa Muslim 'an Ibn 'Umar. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibn 'Umar. Min hadis qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Amamakum hawdun kama baina ay masafatuhu kama baina Jarba'a wa Adrum. Di depan kalian ada sebuah telaga yang besarnya seperti jarak antara kota Jarba wal Adrum. Ini adalah sebuah kota yang ada di Syam. وفي البخاري عن أنس قال صلى الله عليه وسلم dalam sahih Bukhari dari Anas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna qadra hawdi, sesungguhnya kadar telagaku, kama baina Ayla wa San'a min al-Yaman. Ayla, Ayla di Syam, Madinah di Syam, seperti jarak antara kota Ayla dan San'a. Ayla adalah kota yang ada di Syam dan San'a ada di Yaman. Wa inna fihi min al-abariq ka'adadi nujumis sama. Dan di telaga tersebut terdapat cangkir-cangkir yang jumlahnya seperti jumlah bintang-bintang di langit. Hadha tahdid bi tuli al-hawd wa 'ardhi. Ini adalah batas panjangnya dan lebarnya. Fayuhajjid lahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam taratan bizaman. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada mereka tentang panjang dan lebarnya dengan waktu. Fayaqul masirat syahr, di mana beliau mengatakan panjangnya dan lebarnya itu seperti perjalanan satu bulan. Wa taratan yuhajjid lahum bima ya'rifuna min al-masafa bayna al-buldan. Dan terkadang beliau menceritakan kepada mereka tentang panjang dan lebarnya telaga tersebut dengan jarak antara satu kota ke kota yang lainnya yang diketahui oleh para sahabat. Wa hiya al-masafah allati yaqfa'uha ar-ra'ib al-mutawassit fi mashyihi, ya al-ajil wal al-baqi. Yaitu jarak tempuh yang ditempuh oleh seorang yang pertengahan di dalam jalannya, tidak terlalu cepat juga tidak terlalu lambat. Min dzalik ma rawahu al-Bukhari min hadits Abdullah bin Amr bin al-'As radhiyallahu anhuma. Ya tara apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Amr bin al-'As radhiyallahu anhuma, wa aidan rawahu Muslim. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala sallallahu alaihi wasallam hawdhi masiratu shahr. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, telagaku itu seperti perjalanan satu bulan. Ma'uhu abyad min al-laban. Airnya lebih putih dari susu. Warihuhu atyab min al-misk. Wanginya lebih wangi daripada minyak kasturi. Wa kizanuhu ay abarihu allati yughraf biha kanujumis sama'. Dan cangkir-cangkir yang ada di dalamnya banyaknya seperti jumlah bintang-bintang di langit. Man syariba minhu fala yadhma'u abada. Siapa yang minum dari telaga tersebut maka dia tidak akan merasakan haus untuk selama-lamanya. Wa ja'a 'an ghairihim min as-sahabah 'adadun kabir, 'adadun kabir. Dan telah datang dari selain mereka dari kalangan para sahabat jumlah yang besar. Fa hadha min jumlati ma ya'taqiduhu ahli as-sunnah. Maka ini termasuk dari bagian yang diyakini oleh ahli sunnah. Wa yarjuna Allah wa yas'aluna. Dan mereka mengharapkannya kepada Allah dan memohon kepada Allah agar mendatanginya. An yaridu hawdan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yashrabu minhu syarbatan la yadhma'una ba'daha abada. Yaitu mereka memohon agar mereka sampai di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminum darinya sehingga mereka tidak lagi merasakan haus selama-lamanya. Wa yahdharun min asbabi dzawdi 'an al-hawd wal ib'ad 'an. Dan mereka berhati-hati dari sebab-sebab yang bisa menghalangi mereka untuk mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tard wal ib'ad 'an hawdih. Dan ditolak atau dijauhkan dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam takun lil murtaddin min ummatih. Akan dilakukan untuk orang-orang yang murtad dari umat beliau. Sawa'an alladzina irtaddu fi 'ahdi as-sahabah. Sama saja apakah mereka yang telah murtad di masa sahabat, wa qatalahum Abu Bakr was sahaba radhiyallahu anhum, yang mereka diperangi oleh Abu Bakar dan para sahabat radhiyallahu anhum, aw man yartaddu ba'da dhalik, ataupun orang-oraw yang murtad setelah ini, aw al munafiqun alladhina yudhhiruna al islam wa yubtinuna al kufr wal zandaqa, atau orang-orang munafik yang mereka menampakkan keislaman namun mereka menyembunyikan kekufuran dan kemunafikan. Wal muhdithun fid din min ahli bid'ah alladziina ghayyaru wa baddalu. Demikian pula orang-orang yang membuat perkara-perkara yang baru dalam agama ini di mana mereka merubah-rubah dan menggantinya. Ja'a fi ba'd hadhihi al-ahadits fa aqul ya rab ummati ummati. Maka datang tentang hal ini dalam sebagian hadis ketika Nabi melihat orang-orang yang dihalangi di telaganya, beliau mengatakan, wahai Rabbku, mereka adalah umatku, mereka adalah umatku. Fayuqalu li innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Lalu dikatakan kepadaku, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang telah mereka lakukan sepeninggalmu. Innahum ghayyaru wa baddalu. Mereka telah merubah-rubah dan mengganti-ganti. Fa aqulu bu'dan bu'da, suhqan suhqan liman ghayyara wa baddal. Maka aku pun mengatakan, jauhkanlah orang-orang yang telah merubah-rubah dan mengganti. Wa fi riwayah fa innahum lam yazalu yarji'un al-qahqara. Yani yarji'un, يعني يتركون ما كانوا عليه مما تركت ما تركتهم عليه يولون ظهورهم للدين والشرف والسنة. طيب. Dan di antara mereka ada yang mereka meninggalkan apa-apa dari agama dan sunnah. كان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا روى هذا الحديث يقول. Dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mereka meriwayatkan hadis ini mereka mengatakan, na'udzu billahi an narji' al-qahqara, yani ila al-wara, ila al-wara nataraja', kami berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kembali meninggalkan agama ini, aw an nuftana fi dinina, kami berlindung kepada Allah dari terfitnah di dalam agama kami. Yani yataraja' an mutaba'ati sunnah. Yaitu kembali dari mengikuti sunnah. Fa nas'alu Allah 'azza wa jalla an yajzaqana wa iyyakum al-wurud 'ala hawd nabiy sallallahu alaihi wasallam wa an nashraba minhu syarbatan hani'atan la nadma'u ba'daha abada. maka kami Allah tabaraka wa ta'ala, semoga Allah akan kepada kita potensi mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita meminum dari telaga tersebut dengan minuman yang menyenangkan, yang dengannya kita tidak merasakan haus selama-lamanya. Qala ba'dul ulama rahimahumullah, sebagian ulama rahimahumullah mengatakan, hawuhu fi dunya sunnatuh, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia ini adalah sunnah. فمن تمسك بها عقيدة وعبادة وعملا ورد على حوضه في الآخرة. Maka kita dengan sunnah Nabi SAW, ibadahnya, muamalahnya, maka ia akan mendatangi telaga Nabi SAW di akhirat. هذه الثلاثة hal ini, الميزان والصراط والحوض, timbangan neraka jahannam dan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad jaa'a fi hadits wahid min hadits Anas, telah datang di dalam penyebutannya dalam satu hadits, yaitu dari hadits Anas, annahu sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayna yajiduhu yawm al-qiyamah, bahwa Anas pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang di mana dia akan menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Faqala lahu 'inda al-mizan, maka Nabi mengatakan kepadanya, engkau akan menemuiku di timbangan, hina tatish as-suhuf, hina tatish as-suhuf, yani hina yathqul al-mawazin 'inda al-wizan 'inda al-mizan, yani engkau akan menemuiku di timbangan, wa 'inda al-hawd, di telaga, wa 'inda as-sirat, dan di jembatan. Fa inni la ukhti'u hadhihi ath-thalathah al-mawadhi' aw al-amakin, فإني لا أخطئ, يعني أكون في واحد في أكون في الثلاثة. maka saya pasti ada di salah satu dari tiga tempat tersebut. وقد اختلف العلماء نظرا لتأملهم في الأحاديث, dan berbeda pandangan para ulama ketika mereka memperhatikan hadis-hadis, في ترتيب هذه الثلاثة يوم القيامة, tentang urutan tiga hal ini pada hari kiamat. Ayyuhuma yakunu awwal, mana yang lebih dulu? Walladhi rajjahahu 'adadan min ahli at-tahqiq wal 'ilm, dan yang dikuatkan oleh para ulama, anna tartibahum 'ala tartib huruf kalimat hims, bahwa urutan mereka itu sesuai dengan urutan hims kan suriya hims, itu kalimat hims. Fayakun al-hawd awalan, berarti yang pertama kali adalah telaga. Thumma al-mizan, kemudian setelah itu baru timbangan. Thumma as-sirat, kemudian setelah itu baru jembatan. Nusalli thumma nukammil ba'da as-salat. Ula fi ma akmalna nisf sa'a. Hal nusalli thumma nukammil, madha tarawun? Salat dulu baru disempurna. Nah, ini salli. Salli summa nukmil. Alhamdulillah, nukmil, hafizakumullah. Tafadhal. Segala puji bagi Allah, kita akan melanjutkan. Qala rahimahumallahu ta'ala, wasyafa'atu haqqun. Kemudian kedua imam tersebut mengatakan, dan syafaat itu benar adanya. Asy-syafa'ah ta'rifuha talab ta'm. Syafaat itu definisinya adalah talabul khair lil ghair, meminta kebaikan untuk orang lain. Wasyafa'atu yawm al-qiyamati thabitatun wa hiya anwa', dan syafaat pada hari kiamat itu tertetapkan, dan ia ada beberapa jenis. Wa ahadithuha mutawatirah, dan hadis-hadis tentang syafaat itu mutawatir. Wa syafa'atu fil Qur'an ala qismain, dan syafaat di dalam Al-Qur'an terbagi menjadi dua. Syafa'atun manfiyah, syafaat yang dinafikan. Wa hiya asy-syafa'ah allati yad'iha al-musyrikun li awthanihim wa asnamihim, yaitu syafaat-syafaat yang diakui oleh orang-orang musyrik bagi berhala-berhala mereka. Fahadihi abtalaha Allah Azza wa Jal, maka syafaat yang mereka akui ini dibatilkan oleh Allah Azza wa Jal. Waqalu haulai syufa'auna inda Allah, Mereka mengatakan sembahan-sembahan kami itu adalah syafaat-syafaat, pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. Dan mereka mengatakan tidaklah kami beribadah kepada sembahan-sembahan kami itu kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. فيسمون من يعبدونهم من دون الله شفعاء. Maka mereka menamai apa-apa yang mereka sembah selain Allah dengan pemberi syafaat. ويتقربون إليهم بأنواع القربات والعبادات. Dan mereka mendekatkan diri kepada sembahan-sembahan tersebut dengan berbagai macam ibadah-ibadah. منهم من يعبد الجن. Di antara mereka ada yang beribadah kepada jin. ومنهم من يعبد الملائكة. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat. ومنهم من يعبد الأنبياء والرسل. Di antara mereka ada yang menyembah para nabi dan para rasul. ومنهم من يعبد الصالحين. Di antara mereka ada yang menyembah orang-orang saleh. ومنهم من يعبد الأصنام. Di antara mereka ada orang yang menyembah berhala-patung. كل هؤلاء يعبدونهم من دون الله. Semua yang mereka sembah selain Allah ini bidakwa annahum syufa'a lahum, mereka lakukan dengan alasan sesembahan itu akan memberikan syafaat untuk mereka. Wa annahum yuqarribunahum ila Allah, dan bahwa sembahan-sembahan itu akan mendekatkan mereka kepada Allah. Wa hadha huwa asy-syirk alladhi la yaghfiruhu Allah, dan inilah bentuk kesyirikan yang tidak akan diampuni oleh Allah. وهو الشرك الذي أرسل الله رسلا وأنزل كتبا لإبطاله وحربه. Yaitu syirik yang karenanya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-Nya dan menurunkan kitab-Nya untuk memerangi kesyirikan tersebut. وهذا الشرك هو الذي أباح دماء المشركين وأموالهم. Dan inilah kesyirikan yang dengannya dihalalkan darah-darah kaum musyrikin dan harta-harta mereka. وهو سبب الخلود في النار والعياذ بالله. Dan ialah kesyirikan yang menjadi sebab kekalnya pelakunya di dalam neraka. والعياذ بالله. القسم الثاني الشفاعة المثبتة. Yang kedua dari jenis syafaat adalah syafaat-syafaat yang tertetapkan. والشفاعة المثبتة لها شروط. Dan syafaat-syafaat yang tertetapkan itu memiliki syarat-syarat. الشرط الأول أن يأذن الله. Syarat yang pertama untuk mendapatkan syafaat itu adalah adanya izin dari Allah. Fala takunu syafa'a illa bi'idhni. Maka tidak ada syafaat yang diberikan kecuali dengan izin Allah. Wala takunu syafa'atu qabla ibni. Dan tidak akan ada syafaat sebelum mendapatkan izin Allah. فهذا أشرف الخلق وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. Maka ini manusia atau makhluk yang paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لا يأتي يشفع مباشرة. Beliau tidaklah datang kemudian langsung memberikan syafaat. وإنما يأتي فيسجد. Melainkan beliau datang kemudian beliau bersujud. ويحمد ربه بمحامد يعلمه إياها. Dan beliau memuji Rabb-nya dengan pujian-pujian yang diajarkan oleh Allah kepada beliau. ثم يأذن الله له فيقال له. Kemudian Allah memberikan izin kepada beliau, di mana Allah mengatakan kepada beliau, Ya Muhammad irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Ay min as-sujud. Yaitu dari sujudmu. Wa qul yusma'. Dan katakanlah, maka akan didengar perkataanmu. Wa syfa' tu syfa'. Berilah syafaat, maka syafaatmu akan diterima. إذن الشرط الأول أن يكون بإذن الله. Jadi syarat yang pertama untuk mendapatkan syafaat adalah adanya izin dari Allah. الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه يرضى الله عنه. Syarat yang kedua, orang yang diberi syafaat itu diridhai oleh Allah tabaraka wa taala. ولا يشفعون إلا لمن يأذن الله ويرضى. لمن يشاء ويرضى. لمن يشاء ويرضى. نعم. Baik, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dia memberikan syafaat kepada siapa yang dia kehendaki dan dia ridhai. Fil Bukhari an Abi Hurairah qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam Sahih Bukhari dari Abi Hurairah dia berkata, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahaqqun nas bi syafa'atika yaum al-qiyamah?" Siapakah orang yang paling berhak mendapatkan syafaatmu nanti pada hari kiamat? فقال يا أبا هريرة لقد ظننت أن لم يسألني عن هذا أحد قبلك. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Abu Hurairah, sungguh aku meyakini bahwa tidak ada seorang pun yang menanyakan tentang perkara ini sebelummu. Lima alimtu min hirsika 'ala al-hadis. Karena aku mengetahui antusiasmu terhadap hadis. Haqqun nas bi syafa'ati yaum al-qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi aw min nafsi. Orang yang paling pantas mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan murni tulus dari hatinya. Fa haula alladziina 'abadu ghaira Allah fid dunya. Adapun mereka-mereka ini yang beribadah kepada selain Allah di dunia, yadhunnuna annahum lahum syufa'a 'inda Allah. Mereka menyangka bahwa mereka memiliki pemberi-pemberi syafaat di sisi Allah. Qad atau bi a'zami sababin yahrimuhum asy-syafa'ah. Mereka telah melakukan perkara-perkara yang menjadi sebab terbesar mereka terhalangi dari syafaat. Fa inna Allah jalla wa 'azza nafa asy-syafa'ata 'anil musyrikin. Karena Allah azza wa jalla telah menafikan syafaat bagi kaum musyrikin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kama fi sahih Muslim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam sahih Muslim, man istata'a an yamuta bil madinati falyaf'al. Siapa yang mampu, siapa yang bisa untuk meninggal di kota Madinah, maka hendaklah ia melakukannya. Fa inni asfa'u liman mata fiha mimman la yushriku billahi syai'a. Sebab aku akan memberikan syafaat kepada orang yang meninggal dunia di kota Madinah dari kalangan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah sama sekali. Fala takunu asy-syafa'a illa li ahli at-tauhid. Jadi syafaat itu tidaklah diberikan kecuali kepada ahlu tauhid, orang-orang yang bertauhid. Fahadihi syafa'atul musbatah. Inilah syafaat yang ditetapkan. An takuna min ba'di idhnillah wa masyiatih. Ia akan diperoleh setelah mendapatkan izin dari Allah dan kehendak darinya. Wa an takuna liman yarda Allahu an yushaffa'a fihim. Dan ia akan diperoleh oleh orang-orang yang Allah meridhai mereka di mendapatkan syafaat. Wallahu la yarda illa an ahli tauhid. Dan Allah tabaraka wa ta'ala tidaklah meridhai kecuali orang-orang yang bertauhid. Wa asy-syafa'atu anwa' yaum al-qiyamah. Dan syafaat itu beragam jenisnya pada hari kiamat. Minha ma hiya ma huwa khass bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara syafaat itu ada yang syafaat itu khusus milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yashrukuhu ma'aha ahad. Tidak ada yang berserikat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syafaat itu. La nabi wa la ghairu. Tidak seorang nabi, tidak pula selainnya. Wa minha syafa'ah. Dan di antaranya ada syafaat yashrukuhu ghairu wa yashfa'u ghairu. Yang berserikat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalamnya selain beliau, dan selain beliau juga bisa memberikan syafaat. Amma syafa'at al-khassah bih sallallahu alaihi wasallam. Adapun syafaat-syafaat yang khusus milik Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahiya aqsam. Maka dia terbagi menjadi beberapa bagian. Al-awwal, yang pertama, asy-syafa'atul 'udma li fasl al-qada'. Yaitu syafaat yang dikenal dengan syafa'atul 'udma, yaitu untuk menetapkan keputusan di kalangan para hamba. Wahiyya al-maqamul mahmud. Dan ia adalah yang disebut dengan al-maqam al-mahmud, tempat yang terpuji. Alladhi qala Allah azza wa jalla asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan semoga Allah membangkitkanmu di tempat yang terpuji. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan asa fil Qur'an mujibah, yakni mutsabbita. Asa di dalam Al-Qur'an itu menunjukkan kepastian. Wa fi ahadits asy-syafa'ah al-katsirah. Dan di dalam hadis tentang syafaat yang banyak. Wa minha hadits Jabir bin Abdullah fi Muslim. Di antara hadits Jabir bin Abdullah dalam sahih Muslim. Wa hadits Abi Hurairah wa Abi Sa'id fi sahihain. Dan hadits Abi Hurairah dan hadits Abi Sa'id dalam sahihain. Wa hadits Anas bin Malik fi sahihain. Dan hadits Anas bin Malik dalam sahihain. Wa kadhalik ja'a min hadits Ibn Mas'ud wa ghairihim. Demikian pula datang dari hadits Ibn Mas'ud dan selain mereka. Wa qad jama'a Shaykhuna al-'Allamah al-Wadi'i rahimahullah. Dan guru kami, Syekh Mubil Al-Wadi rahimahullah, telah mengumpulkan kitaban aziman fardan fi babih. Sebuah kitab yang besar khusus di dalam babnya. Ismuhu Syafa'ah. Yaitu bab yang dan kitab tersebut berjudul Asy-Syafa'ah. Jama'a al-ahadith al-warida fiha. Beliau mengumpulkan di dalam kitab tersebut hadis-hadis yang diriwayatkan tentang syafaat. ورد في مقدمته باختصار على اهل البدع المخالفين فيها. Dan di mukaddimahnya beliau membantah secara ringkas orang-orang yang menyelisih dari kalangan ahlul bidah. الشفاعه العظمى لما ياتي الخلق الى يطول عليهم المقام في عرصات القيامه. Syafa'atul ulama itu terjadi ketika para hamba telah lama menunggu di padang mahsyar. Fayatuna Adam, thumma Nuh, thumma Ibrahim, thumma Musa, thumma Isa, wa kulluhum ya'tadiru an dhalik. Maka mereka mendatangi Adam, kemudian setelah itu mereka mendatangi Nuh, kemudian mereka mendatangi Musa, kemudian mereka mendatangi Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Isa, dan semuanya memberikan uzur, tidak bisa memberikan syafaat. Wa kulluhum yaqul laqad ghadiba rabbi ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu. Semuanya mengatakan Rabbu telah murka dengan kemurkaan yang belum pernah ia murka dengan murka seperti ini sebelumnya dan tidak akan ia murka seperti ini setelahnya. Tsumma yadhkuru kullu wahidin minhum dhanbahu fid dunya wa in kana qad taba min. Kemudian masing-masing dari nabi-nabi tadi menyebutkan dosa-dosa yang pernah mereka lakukan di dunia walaupun mereka sebenarnya sudah bertaubat dari dosa tersebut. Illa Isa alaihi salam lam yadhkur dhanba. Kecuali Nabi Isa alaihi salam, ia tidak menyebutkan perbuatan dosa. Wa kulluhum yaqul nafsi nafsi. Dan masing-masing dari mereka mengatakan, aku akan menyelamatkan diriku sendiri, aku akan menyelamatkan diriku sendiri. Fa yaqulu Isa i'tu Muhammada. Lalu Nabi Isa mengatakan, coba kalian datang kepada Muhammad. Fa innahu 'abdun ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Karena dia adalah seorang hamba yang telah diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang belakangan. Fa ya'tuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Lalu para hamba tersebut pun mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa yaqumu wa yasjudu. Lalu beliau bangkit kemudian beliau sujud. Thumma yuqalu lah ma sami'tum awwal ya Muhammad. ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. Kemudian dikatakan kepada beliau, apa yang telah kalian dengar di awal tadi, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, ucapkanlah sebuah ucapan maka ucapanmu akan didengar, mintalah sebuah permintaan maka permintaanmu akan diberikan, dan berilah syafaat niscaya syafaatmu akan diterima. وهذه الشفاعه العظمى لا اعلم احدا من اهل البدع ينكرها. Dan syafaat uzma ini tidak saya ketahui ada dari ahlul bid'ah yang mengingkarinya. Wala hujjata fiha lil quburiyyah. Dan tidak ada hujjah padanya bagi para penyembah kubur. Alladzina ya'buduna al-qubur wal awliya wa yastaghithuna bihim. Yang mereka itu beribadah kepada penghuni-penghuni kuburan dari kalangan wali-wali. Wa yatlubun syafa'atahum. Dan mereka memohon atau meminta syafaat orang-orang saleh tersebut. Karena al-anbiya wal khalq fil arasat ahya hadirin. Karena para nabi di padang mahsyar mereka datang dalam keadaan hidup. Wa laysu amwatan wala ghaibin. Dan mereka tidak datang dalam keadaan mereka wafat atau tidak nampak. Wa su'alul hayy al-hadir an yashfa'a laka 'inda al-ghayr jaiz. Dan tindakanmu meminta kepada orang yang hidup dan dia hadir di hadapanmu agar ia memberikan memohonkan kebaikan untukmu kepada orang lain itu dibolehkan. Au an yad'uwa au an yad'uwa au an yastasqi. Atau meminta agar ia mendoakan atau meminta agar ia meminta hujan. Amma al-mauta wal ghaibun fala yud'aun. Adapun orang-orang yang sudah mati atau orang yang tidak ada di hadapanmu, maka mereka tidak boleh meminta kepada mereka. Wala yus'alun syai'a. Dan tidak boleh memohon apapun kepada mereka. Wal anbiya ahya wan nas ahya fil arasat. Dan di padang mahsyar nanti para nabi dan manusia mereka hidup. Walakin ahlul bid'ah yata'allaquna bi syubah wa'ifa wa bi syubah wahiyah. Akan tapi ahlul bid'ah mereka bergantung dengan syubhat-syubhat yang lemah. Wa hunaka farqun syar'an wa 'aqlan. Dan hunaka farqun syar'an wa 'aqlan wa waqi'an bain al-hayy wal mayyit. Dan ada perbedaan ditinjau dari sisi syariat dan dari sisi akal serta fakta antara orang yang hidup dengan orang yang mati. فلا بد من معرفة ذلك. maka haruslah kita mengetahui hal tersebut. القسم أو النوع الثاني من الشفاعة الخاصة به صلى الله عليه وسلم. Jenis yang kedua dari jenis-jenis syafaat yang dimiliki oleh Nabi secara khusus. شفاعته لأهل الجنة بدخولها. Yaitu syafaat beliau kepada para penghuni surga agar mereka segera memasukinya. فإنه أول من يستأذن ويقرع أبواب الجنة. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama kali mengetuk pintu surga. فيقال له بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. Lalu dikatakan kepada beliau oleh malaikat penjaga, aku diperintahkan untuk tidak membuka pintu surga ini kepada seorang pun sebelummu. النوع الثالث جنس ketiga الخاص به صلى الله عليه وسلم شفاعة yang khusus milik Nabi صلى الله عليه وسلم شفاعته في عمه أبي طالب yaitu شفاعة beliau untuk pamannya Abu Talib ليس في إخراجه من النار bukan syafaat untuk mengeluarkannya dari neraka فإن الكافر والمشرك خالد مخلد في النار لا يخرج منها karena orang kafir dan musyrik itu mereka kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya dan mereka tidak akan keluar darinya وإنما شفع في التخفيف فقط akan tapi syafaat beliau untuk pamannya itu adalah agar diringankan azabnya في مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب di dalam sahih muslim dari hadis Abbas bin Abd al-Muttalib قال يا رسول الله عمك أبو طالب ia berkata wahai Rasulullah pamanmu Abu Thalib kana yahutuk ay yahmik wa yansuruk dulu dia selalu membelamu dan dia selalu menolongmu fa hal nafa'tahu bi syai apakah engkau bisa memberikan sedikit manfaat untuknya fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa akhbar dan Nabi sallallahu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan mengabarkan annahu ukhrija ila dhahdah min nar ila yani ju'ila lahu na'nal min nar bahwa dibuatkan untuknya untuk paman beliau sandal dari api neraka yaghli minhuma dimaghu ya ketika ia pakai sandal tersebut mendidih otaknya qala walaula ana ay syafa'ati kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bukan karena syafa'atku untuknya lakana fid darkil asfali minan nar tentulah dia berada di dalam kerak-kerak api neraka karena Abu Thalib ya'rif al-haq karena Abu Thalib ini mengetahui kebenaran wa yahmi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa yansuruh dia membela dan menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam lakinnahu aba an yuslim tapi dia enggan untuk masuk Islam ta'ziman li aba'i wa ajdadih hanya karena ingin mengagungkan kakek dan nenek moyangnya wa hatta la yu'ayyirahu kuffar quraish dan hanya karena agar dia tidak dicela oleh orang-orang kafir Quraisy bi annahu taraka din aba'ihi wa ittaba'a ibna akhihi karena meninggalkan agama nenek moyangnya dan mengikuti agama anak saudaranya atau annahu aslama faza'an min al-maut atau ia masuk Islam karena takut dari kematian wa hadha an-naw' min as-syafa'ah khassun bihi wa khassun bi Abi Thalib maka syafaat ini dengan jenisnya ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khusus untuk Abu Thalib salam tarid al-adillah maka tidak ada dalil بأن غير النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء bahwa selain Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para nabi yashfa' fi takhfif adab kafir bisa memberikan syafaat untuk meringankan azab seorang yang kafir walam yarid fi sunnah dan tidak tertera dalam sunnah anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam yashfa'u fi kafir ghaira abi talib bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat untuk orang kafir selain Abu Thalib wa anna وشفاعته له بالتخفيف كما سمعت dan syafaat beliau untuknya itu untuk pamannya agar diringankannya azab sebagaimana yang telah engkau dengar وليس في الخروج من النار او في دخول الجنه bukan syafaat yang mengeluarkannya syafaat yang memasukkannya ke dalam surga sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam innal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimah sesungguhnya surga itu tidaklah dimasuki kecuali oleh jiwa yang berserah diri kepada Allah Muslim. Amma syafa'at al-ukhra. Adapun syafaat-syafaat yang lainnya. Fa'a'wamuha. Maka yang paling terbesarnya adalah. Wa ahammuha. Dan yang paling terpentingnya adalah. Wa hiya al-aslu al-fariq baina ahli sunnah wa ahli al-bid'ah min al-khawarij wa ghairihim. Yang ia merupakan landasan yang membedakan antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah dari kalangan orang-orang khawarij dan selain mereka. Wa yambaghi ishharu ahadithiha. Wa yambaghi. isyar, yakni izhar ahadits, dan syughnya untuk memunculkan dan menambahkan hadis-hadis tentangnya. Li bayani sa'ati rahmatillah, untuk menjelaskan luasnya rahmat Allah. Wa bayan fadl at-tauhid wa ikhraj ahlihi min an-nar, dan untuk menjelaskan keutamaan tauhid dan dikeluarkannya ahli tauhid dari api neraka. Wa ikramillah li anbiya'ihi wa 'ibadihi as-salihin, dan untuk menjelaskan pemuliaan Allah kepada nabi-nabinya dan hamba-hambanya yang saleh. Biqabuli syafa'atihim fil muwahhidin alladhina fin nar, dengan menerima syafaat mereka untuk orang-orang yang bertauhid yang masuk ke dalam api neraka. Wa raddan 'ala ahli al-bid'ah min al-khawarij wa ghairihim, dan untuk membantah ahli bid'ah dari kalangan orang-orang khawarij dan selain mereka. Alladhina yaquluna bi khulud ahli al-kaba'ir fin nar, yang mana orang-orang khawarij ini mengatakan para pelaku dosa besar itu akan kekal di dalam neraka. Mukadzibina wa raddina li hadhihi al-ahadith, mereka mendustakan dan menolak hadis-hadis ini. Wa hadhihi al-ahadith mutawatirah, dan hadis-hadis ini mutlak syafaat ini mutawatir. Wa hiya wadihah ghair mujmalah, dan dia jelas tidak global. Wa la mutasyabihah, dan tidak sama. Bal hiya nususun wadihah, melainkan ia adalah nas-nas yang jelas. Fa innal anbiya yashfa'un, maka sesungguhnya para nabi akan memberikan syafaat. Wal malaika yashfa'un, para malaikat akan memberikan syafaat. Was salihina was salihin yashfa'un, orang-orang salih juga akan memberikan syafaat. Wal atfal alladhina matu qabla al bulugh yashfa'un fi abaihim wa ummahatihim, dan anak-anak yang wafat ketika masih kecil sebelum mereka baligh, mereka akan memberikan syafaat untuk ayah-ayah mereka dan ibu-ibu mereka. وَيُخْرِجُ اللَّهُ بِشَفَاعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَحْدَهُ أُمَمًا لَا يُحْصِيهِمْ إِلَّا اللَّهُ, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan dari api neraka sekelompok umat yang besar dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jumlahnya tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. فَيَقُولُ لَا اِذْهَبْ فَأَخْرِجْ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ أَدْنَى مِثْقَالِ حَبَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ, maka dikatakan kepada beliau, keluarkanlah dari api neraka itu orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah, dan orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat sebesar biji yang paling kecil dari keimanan. Wa fil hadits sahih fi sahihain yaqulu Allah azza wa jalla, dan dalam hadis sahih yang terdapat dalam sahihain Allah azza wa jalla berfirman, syafa'at al malaika, tentang syafaat para malaikat. Syafa'at an-nabiyyun, syafa'at an-nabiyyun, syafa'at para nabi. Wa syafa'at al-malaika, dan syafa'at para malaikat. Wa syafa'at as-salihun, dan syafa'at orang-orang salih. Wa baqiyat rahmatu arhamir rahimin, dan tersisalah rahmat zat yang paling pengasih. Fayukhriju Allahu qauman minan nar, maka Allah pun mengeluarkan sekelompok kaum dari api neraka. Lam ya'malu khairan qat, yang kaum ini tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Yusammawna utaqa'ar rahman, yang mereka dinamai dengan orang-orang yang dibebaskan oleh Ar-Rahman. Qawl jahannamiyun, atau jahannamiyun alladhina ukhriju min jahannam, atau mereka disebut dengan jahannamiyun, yaitu orang-orang yang dikeluarkan dari jahannam. Alladhina yudkhiluhumullahu al-jannah min ghairi 'amalin 'amiluhu wa la khairin qaddamuhu, yang mereka adalah orang-orang yang Allah masukkan ke dalam surga tanpa melakukan amalan sama sekali. Wa laysa fi dhikri hadhihi al-ahadith tajri'atun nasi 'ala al-ma'asi, namun apa yang disebutkan dalam hadis ini bukan berarti membuat manusia itu berani untuk melakukan perbuatan maksiat. Kama za'amahu wa da'aa ba'du ahli al-fitan, sebagaimana yang diyakini dan diakui oleh sebagian ahli al-fitan, orang-orang yang terkena fitnah. Wa innama fiha ma taqaddam min an dhakartuhu lak, melainkan di dalam hadis itu terdapat apa yang telah lalu yang telah aku sebutkan kepadamu. Bidikri sa'ati rahmatillah, yaitu tentang penyebutan luasnya rahmat Allah. Wa khabud hadat tauhid, dan besarnya keutamaan tauhid. Wa anna sahibat tauhid ma'aluhu ila al-jannah, dan bahwa orang-orang yang bertauhid itu tempat kembalinya pasti surga. Walau asabahu ma asabah, walaupun menimpanya apa yang menimpanya, bisabab tarkihi ma aujaballah, karena ia meninggalkan apa yang Allah wajibkan. Wartikabihi wa fi'lihi ma harramallah alaih, dan karena ia melakukan apa yang Allah haramkan atasnya. وكذلك بيان ما يكرم الله به عباده. Dan demikian pula di dalamnya terdapat penjelasan apa yang dengannya Allah memuliakan hamba-hambanya. Asy-syufa'a, yaitu para pemberi syafaat. Min al-anbiya wal malaika was salihin, dari kalangan para nabi, para malaikat dan orang-orang saleh. Wa kadzalika raddan 'ala ahli al-bid'ah wal khawarij, demikian pula hadis ini merupakan bantahan kepada ahli bid'ah dari kalangan orang-orang khawarij. Dukhul al-muwahhidin an-nar bi dhunubihim, masuknya orang-orang yang bertauhid ke dalam neraka karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Raddan 'ala ghulat al-murji'ah, merupakan bantahan terhadap orang-orang yang ekstrem dari kelompok Murji'ah. Alladzina yaz'umun annahu lan yadkhul an-nar ahad min hadhihi al-ummah, yang mana mereka mengatakan bahwa tidak ada satupun dari umat ini yang akan masuk ke dalam neraka. Wa khurujuhum min an-nar bisyafa'ah wa birahmat arhamir rahimin, dan keluarnya mereka dari api neraka dengan syafaat dan dengan rahmat Zat yang paling pengasih. رد على الخوارج والمعتزلة وغيرهم من أهل التكفير, merupakan bantahan kepada orang-orang yang ekstrem dari kalangan orang-orang khawarij, mu'tazilah dan selain mereka dari orang-orang yang mengkafirkan. ومن تأثر بمذاهبهم, dan orang-orang yang terpengaruh dengan pemikiran mereka. الذين يقولون بخلود عصاة الموحدين في النار ويكفرونهم, yang mereka mengatakan kekalnya para pelaku dosa besar di dalam api neraka dan mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar tersebut. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati, syafa'atku untuk pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khuyirtu baina an yadkhula nisfu ummati al-jannah wa baina syafa'ah, aku diberi pilihan antara masuknya setengah umatku ke dalam surga dan syafaat. Fakhtartu syafa'ah, maka aku pun memilih syafaat. Li'annaha a'ammu wa ashmal, karena syafaat itu lebih umum dan lebih sempurna. Wa qad arsyadana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila asbab, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan bimbingan untuk melakukan sebab-sebab. Biha tunalu syafa'atuh, yang dengan sebab-sebab itu akan diperoleh syafaat beliau. A'zamuha at-tauhid wal ikhlas kama taqaddam, sebab terbesarnya untuk mendapatkan syafaat beliau adalah tauhid dan ikhlas sebagaimana yang telah lalu. Wa min dhalik mutaba'atul muadzin wa qawlu ma warada min ad-du'a, dan di antara sebab diperolehnya syafaat adalah mengikuti lafaz-lafaz yang diucapkan oleh muadzin dan membaca doa setelahnya. Wa hadha mutayassir fi kull zaman wa makan wa lillahi alhamd liman waffaqahu Allah, dan sebab-sebab ini mudah dilakukan oleh orang di semua tempat dan waktu bagi mereka yang diberi taufik oleh Allah. Wa minha al-maut fi madinatihi sallallahu alaihi wasallam liman kana la yushriku billahi syai'a, di antara sebab untuk memperoleh syafaat adalah wafat di kota Madinah bagi mereka yang tidak mengutuskan Allah sama sekali. Ila ghairi dhalika mimma warada min al-asbab, dan selain itu apa yang diriwayatkan dari sebab mendapatkan. والأحاديث كثيرة. الحديث تتناقل تصور سلام بيان. ومنكروا الشفاعة لأهل الكبائر موجودون إلى اليوم. يمنكاري أدنى الشفاعة كنت مرف لفروسة بساء هذا هنجا ساتيني. فالمعتزلة منهم الزيدية والشيعة وغيرهم. Seperti al-Mu'tazilah, di antara mereka ada al-Zaidiyah, al-Rafidah dan selain mereka. Wal-Ibadiyah min al-Khawarij wa mawjudun. Kemudian kelompok al-Ibadiyah dari kalangan Khawarij dan mereka ada. Yaqulun bi khuludi ahli al-kaba'ir fi an-nar. Mereka mengatakan para pelaku dosa besar itu kekal di dalam api neraka. Wa yahza'un min ahli as-sunnah alladhina yuhaddithun bi ahadith as-syafa'ah. Dan mereka memperolok-olok ahli sunnah, yang ahli sunnah menyampaikan hadis-hadis tentang syafaat. Wal haqiqa annahum innama yastahzi'un bi hadits an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sejatinya mereka itu memperolok-olok hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kama kadzabu bi ru'yatihi ta'ala, sebagaimana mereka mendustakan tentang dilihatnya Allah tabaraka wa ta'ala pada hari kiamat. Fa nas'alullah an yahrimahum minha, maka kita mohon kepada Allah semoga Allah menghalangi mereka dari melihat Allah. Wa kama kadzabu bi hawdih, sebagaimana mereka mendustakan telaga Rasulullah. Anas'alullah an yahrimahum minhu, kita juga memohon kepada Allah semoga Allah halangi mereka dari mendatangi telaga tersebut. Kama da'a sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa lamma haddatha bi hadits al haub, tatkala beliau menceritakan hadis tentang telaga, qala faman kadzdzaba bihi fala saqahu Allahu min, maka beliau mengatakan siapa yang mendustakan tentang telaga tersebut maka Allah tidak akan memberikannya minum dari telaga tersebut. Thumma qala wal ba'th ba'da wal ba'th ba'da al maut haqqun, kemudian kedua imam mengatakan dan kebangkitan setelah kematian ada benar adanya. Al ba'th wal ba'th wal nushur yaum al qiyamah, al-ba'ath adalah dibangkitkannya manusia pada hari kiamat. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yabla min ibni Adam kulla syai' illa ajbud danab, akan habis segala sesuatu dari anak Adam kecuali tulang ekornya. Wa minhu yurakkabu khalquhu yawm al-qiyamah, dan dari tulang ekor itulah nanti Allah akan membentuk manusia pada hari kiamat. Qala ta'ala za'ama alladhina kafaru an la yub'ath qul bala wa rabbi la tub'athunna, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman orang-orang kafir meyakini bahwa mereka tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat, katakanlah wahai Muhammad demi Rabbku kalian benar-benar akan dibangkitkan. Faqad qarrara Allahu 'azza wa jalla al-ba'th wan-nushur bi hujajin 'aqliyatin wa syar'iyyatin fil Qur'anil Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan adanya kebangkitan setelah kematian dengan dalil-dalil dari Al-Qur'anil Karim. Qala ta'ala wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dan ia membuatkan perumpamaan-perumpamaan bagi kami dan ia melupakan penciptaannya. Qala man yuhyi al-'idham wa hiya ramim. Kemudian Allah berfirman, siapakah yang menghidupkan tulang belulang itu setelah ia remuk? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah wahai Muhammad, yang akan menghidupkannya nanti adalah Zat yang telah menciptakannya pertama kali. Wa huwa bi kulli khalqin 'alim. Dan ia Maha mengetahui segala sesuatu yang dia ciptakan. Alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun, yang telah menjadikan untuk kalian dari asy-syajarah dari pohon yang hijau api, maka fa idza antum minhu tuqidun, maka ketika kalian menyala dari darinya. Fa hadha ash-shajar al-akhdar, maka pohon yang hijau ini, yaj'alu Allahu minhu an-nar al-mushta'ilah, Allah jadikan atau Allah keluarkan darinya api yang menyala. Awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum wa huwa al-khallaqul 'alim. Naam. Bala wa huwa al-khallaqul 'alim. Bukankah Zat yang menciptakan langit dan bumi mampu? أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. Bukankah Zat yang menciptakan langit dan bumi mampu untuk menciptakan yang semisal dengan mereka? Tentu Dia adalah Zat yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Perkara Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah apabila Allah menginginkan sesuatu maka Allah mengatakan kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Maka Maha Suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang kepadanya lah. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Maha Suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang di tangannya lah penguasaan terhadap segala sesuatu. Fadzakara fi hadhihi al-ayat thamaniyatan min al-adillah, maka ia menyebutkan di dalam ayat ini 8 dalil. Al-awwal al-ihtijaj bin nash'ati al-ula, yang pertama Allah berhujjah dengan penciptaan pertama kali. والثاني الاحتجاج بخلق السماوات والأرض وهما أعظم وهن أعظم من خلق الإنسان. Yang kedua Allah berhujjah dengan penciptaan langit dan bumi dan keduanya lebih besar daripada penciptaan manusia. وأكبر dan lebih besar. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. هكذا آية. نعم. Tentulah penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. لا إله إلا الله. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. نعم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. وقد ذكر العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله menyebutkan في كتاب القواعد اللسان في تفسير القرآن. Dalam kitab Al-Qawa'id al-Lisan fi Tafsir al-Quran. طريقة القرآن الكريم في تقرير البعث والمعاد والنشور. Metode Al-Quran di dalam menetapkan kebangkitan setelah kematian. وأجمع أهل الملل على ذلك. Dan أهل الملل oleh beragama sepakat tentang hal tersebut. وأتباع الرسالات. Dan para pengikut risalah-risalah. والبعث يوم القيامة يكون للأرواح والأجساد. Dan kepembangkitan pada hari kiamat itu terjadi pada ruh dan jasad. وليس للأرواح فقط. Bukan ruh saja. كما يدعيه بعض الفلاسفة والزنادقة. Sebagaimana yang diakui oleh sebagian ahli filsafat dan orang-orang zindiq munafik. وهو مقتضى عدل الله عز وجل وحكمته. Dan ia merupakan tuntutan dari hikmah Allah dan keadilannya. فإن في الدنيا محسن ومسيء. Karena di dunia ini ada orang yang berbuat baik, ada juga orang yang berbuat jahat. وظالمٌ ومظلوم. Di dunia ini ada orang yang berbuat zalim, ada orang yang dizalimi. فتأبى حكمة الله وعدله. Maka hikmah Allah dan keadilannya. أن يموت الجميع وينتهي كل شيء. Menolak untuk semua mereka mati kemudian selesai begitu saja. بل مقتضى حكمته وعلمه وعدله. Melainkan ilmu Allah dan keadilan Allah menuntut. أن يكون هناك يوم. Ada di sana suatu hari. يجازى المحسن على إحسانه. Orang yang berbuat baik dibalas atas perbuatan baiknya. والمسيء على إساءته. Orang yang berbuat jahat akan dibalas atas perbuatan jahatnya. والظالم على ظلمه. Orang yang berbuat zalim akan dibalas atas kezalimannya. وترد مظالم الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. Dan akan dibalas kezaliman-kezaliman kepada manusia baik terkait dengan harta mereka, jiwa mereka dan kehormatan-kehormatan mereka. وذلك إثبات لآثار أسماء الله وصفاته. Dan itu menetapkan asar-asar tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. وذلك اليوم هو اليوم الآخر. Dan hari itu adalah hari akhir. والبعث والنشور. Dan hari dibangkitkannya manusia. وأدلة البعث والنشور في القرآن والسنة كثيرة جدا. Dan dalil-dalil tentang adanya kebangkitan setelah kematian dalam Al-Quran dan Sunnah sangat banyak sekali. فمن أنكر البعث يوم القيامة فهو كافر. Maka siapa yang mengingkari adanya kebangkitan setelah kematian pada hari kiamat, maka dia kafir. وَمَنْ أَنْكَرَ بَعْثَ هَذِهِ الْأَجْسَادِ فَكَذَلِكَ. Barang siapa yang mengingkari dibangkitkan jasad, لِأَنَّهُ مُكَذِّبٌ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Karena ia telah mendustakan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُمَ اللَّهُ. Kemudian kedua imam tersebut mengatakan بكلام قد تقدم أكثره أو أكثر أدلته. Sebuah pembahasan yang telah berlalu penyebutannya dan telah juga banyak dalil disebutkan tentangnya. وأهل الكبائر في مشيئة الله تعالى. Yaitu nanti mereka berada di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. كما قال تعالى في آيتين من سورة النساء. Bagaimana Allah berfirman dalam dua ayat dari سورة النساء. إن الله لا يغفر أن يشرك به. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukannya. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Dan mengampuni dosa-dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. فأهل الكبائر الذين يموتون من غير توبة. Maka para pelaku dosa besar yang mereka itu mati dalam keadaan belum bertobat. مصرون على ذنوبهم وسيئاتهم. Di mana mereka mati dalam keadaan terus menerus. من ترك ما وجب أو فعل ما حرم. Seperti meninggalkan apa yang diwajibkan atau melakukan apa yang diharamkan. من ذنوب القلوب أو الأقوال أو الأفعال. Baik dosa hati ataupun dosa-dosa perbuatan. فهم تحت مشيئة الله تعالى. Mereka ini nanti berada di bawah kehendak Allah. من شاء غفر لهم ابتداء وأدخلهم الجنة. Kalau Allah mau, Allah berkehendak, Allah langsung memaafkan mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga. وإن شاء عذبهم. Dan jika Allah mau atau berkehendak, maka Allah akan menyiksa mereka. فينتقلون إلى الموازنة. Maka mereka pun pindah kepada penimbangan. فإن ثقلت موازين حسناتهم دخلوا الجنة بثقلها. Apabila berat timbangan kebaikan-kebaikan mereka masuk surga. وإن خفت موازينهم دخلوا النار. Kalau ringan timbangan kebaikan mereka masuk ke dalam neraka. وقد ذكر بعض أهل العلم. Dan para ulama telah menyebutkan أن من أنواع الشفاعة bahwa di antara jenis syafaat الشفاعة في أناس أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها. يعني الشفاعة yang diberikan untuk orang-orang yang dimasukkan agar mereka tidak jadi dimasukkan ke dalam neraka. فيقبل الله شفاعته الشافعين فيهم قبل أن يدخلوا النار. Maka Allah menerima syafaat-syafaat kepada mereka sebelum mereka masuk ke dalam neraka. أو أن يدخلهم النار فيعذبهم كما تقدم في أحاديث الشفاعة. Atau Allah memasukkan mereka ke dalam neraka terlebih dahulu, kemudian Allah mengazab mereka sebagaimana yang telah berlalu di dalam hadis syafaat. ثم قال ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم. Kemudian kedua imam tersebut mengatakan dan kami tidak mengkafirkan orang yang beragama Islam karena dosa-dosa mereka. فأهل التوحيد. Maka orang-orang yang bertauhid, ahlul Islam, itu orang-orang yang beragama Islam, la yukaffaruna bimujarrad dhunubihim. Mereka tidak dikafirkan hanya karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Illa man istahal ma ulima bid-din tahrimuh. Kecuali orang yang menghalalkan sesuatu yang diketahui di dalam agama tentang keharamannya. Ba'da an yablughahu al-'ilm anna Allah wa rasuluhu harrama. Setelah sampai kepadanya ilmu tentang bahwa Allah mengharamkan perkara tersebut. Kama yastahillu az-zina aw al-khamr aw ghairi dhalik. Seperti orang yang menghalalkan zina atau khamar atau selain itu. Mimma dalilu tahrimihi zahirun wal ijma'u min al-ummah 'alayh. Yang dalil tentang pengharamannya jelas dan sepakat umat atasnya. Amma man istahal ba'dha ma ikhtalafat fihi al-ummah. Adapun orang yang menghalalkan perkara yang umat berselisih tentangnya. Min anwa'i al-buyut. Dari jenis-jenis jual beli awal mat'umat awal mashrubat. Dari jenis makanan-makanan dan minuman-minuman awal ankihah. Atau pernikahan-pernikahan. فهذا المستحل لذلك. Maka orang yang menghalalkan hal tersebut. بشبهه قامت عنده. Orang yang menghalalkan hal tersebut karena syubhat yang ada pada dirinya. وأدلت ظنها تدل على قوله. Dan karena dalil-dalil yang dia mengira dalil itu membenarkan ucapannya. وأنت ترى حرمة ذلك الشيء. Sedangkan engkau melihat hal itu haram. فلا يجوز أن تطبق عليه حكم المستحل بالتكفير. Maka tidak boleh engkau arahkan kepadanya hukum kafir seperti engkau arahkan kepada orang yang menghalalkan dosa-dosa. كما يفعل الخوارج وغلاف التكفيريين. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang khawarij dan mereka orang-orang yang mudah mengkafirkan. وقد يستحل مسلم أو مسلمة. Terkadang seorang muslim dan atau seorang muslimah menghalalkan sesuatu. ما هو معلوم من الدين تحريمه. Yang sesuatu itu dimaklumi di dalam agama pengharamannya. لكن بسبب الجهل. Akan tapi dia menghalalkannya karena sebab kebodohan. والبعد عن العلم. Dan karena dia jauh dari ilmu. والعيش في بلدان لا تعرف الأحكام. Dan karena dia hidup di sebuah negeri yang tidak mengajarkan kepadanya hukum-hukum. فتقوم عنده شبه باستحلاله. Sehingga terdapat pada dirinya syubhat-syubhat untuk menghalalkan perkara tersebut. Fala yajuz at-tasarru' bi takfirih. Maka tidak boleh engkau terburu-buru di dalam mengkafirkannya. Wa min adh-dhunub allati ahli as-sunnah la yukaffiruna fa'ilaha. Dan di antara dosa-dosa ahli as-sunnah tidak mengkafirkan pelakunya. Al-kufr al-akbar. Ya dengan kekufuran yang besar. Hukmul hakim bighairi ma anzal Allah min al-qawanin al-wad'iyyah. Yaitu tindakan para hakim, para pemimpin, para pemerintah yang berhukum dengan hukum-hukum. Wa qawluhu ta'ala la hukum Allah. Wa qawluhu wa bil qawanin al-wad'iyyah. Yaitu dengan undang-undang yang kuat. وقوله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Adapun firman Allah tabaraka wa taala, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka adalah orang-orang yang kafir. تقدم معكم, telah berlalu bagi kalian, ما صح عن ابن عباس ولا مخالف له من الصحابة, apa yang sahih dari Ibnu Abbas dan tidak ada seorang pun dari sahabat yang menyelisihi beliau. وكذا صح عن تلامذته من التابعين, demikian pula sahih dari murid-murid beliau dari kalangan tabi'in, كطاووس وعكرمة وعطاء وابن وعبد الله بن طاووس, seperti طاووس, عكرمة dan عطاء dan عبد الله بن طاووس, وتابعهم عامة أئمة السنة, dan diikuti oleh mayoritas imam-imam sunnah, أن الكفر في هذه الآية كفر دون كفر, bahwa kekufuran yang ada di dalam ayat ini adalah kekufuran yang bukan kekafiran. Kufrun la yanqulu an millatil Islam, yaitu kekufuran yang tidak memindahkan seorang dari agama Islam. ورجح الإمام ابن جرير في تفسيره, dan Imam Ibn Jarir di dalam tafsirnya merujukkan, menguatkan, أن هؤلاء الآيات الثلاث نزلنا في اليهود, bahwa tiga ayat tersebut itu turun tentang orang-orang Yahudi. كما في صحيح البخاري وغيره من حديث ابن عمر, sebagaimana dalam sahih البخاري dari hadith Abdullah ibn Umar. ولكنها تشمل من فعل من هذه الأمة فعلهم, akan tapi ia mencakup orang-orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatan mereka dari kalangan umat ini. فحكم بغير ما أنزل الله جحودا لحكم الله عز وجل واستحلالا للحكم بغيره, di mana ia berhukum dengan selain hukum Allah dalam keadaan dia mengingkari hukum Allah tabaraka wa taala dan dia menghalalkan tindakan berhukum dengan selain hukum Allah. فهذا الذي رجحه إمام المفسرين ابن جرير رحمه الله, maka inilah yang dirujukkan oleh Imam al-Mufassirin, imamnya para ahli tafsir, al-Imam Ibn Jarir rahimahullah. ولا فرق في هذا الذنب العظيم والكبير العظيمة الشديدة, dan tidak ada perbedaan di dalam hal ini antara dosa-dosa yang besar, بين أن يحكم الحاكم في قضية واحدة أو قضايا متعددة, antara seorang hakim berhukum dengan selain hukum Allah dalam satu kasus atau dalam kasus-kasus yang bermacam-macam. ولا فرق بين قضايا وبين قانون يسنه في البلد, dan tidak ada perbedaan antara undang-undang dan undang-undang yang mereka tetapkan di suatu negeri. ولا فرق بين كثرة القوانين وقلتها, dan tidak ada perbedaan antara banyaknya undang-undang yang dibuat atau sedikitnya undang-undang yang dibuat. فإن بعض الناس يدعي, karena ada sebagian orang yang menyangka, أن الحاكم يكفر, bahwa seorang pemerintah itu menjadi kafir, والبلد يكون بلد كفر ودار كفر, dan sebuah negeri itu menjadi negeri kafir, إذا كانت القوانين حسب الأغلب, apabila undang-undang tersebut dibangun di atas mayoritas. فإذا أغلب قوانين موافق للشريعة فهو مسلم, apabila undang-undang yang mencocoki syariat itu lebih dominan, berarti itu adalah negara muslim. وإذا كانت الأغلب قوانين مخالفة للشريعة فهو كافر والدولة كافرة, apabila undang-undang yang ada di suatu negeri itu mayoritasnya undang-undang yang tidak mencocoki syariat, berarti negeri tersebut adalah negeri kafir dan pemimpinnya pemimpin kafir. وهذا تفريق باطل لا دليل عليه, dan pembedaan seperti ini adalah pembedaan yang batil, tidak ada dalil yang menunjukkan tentangnya. وكلام السلف على خلافه, dan ucapan para ulama salaf dengan berbagai macam perbedaannya. والحكم بالكفر على الشيء إنما هو لنوعه لا لعدده, dan hukum yang dan hukum kafirnya sesuatu itu karena jenisnya bukan karena jumlahnya. Misal, contohnya, الذي يعبد أو يذبح لغير الله أو يستغيث بغير الله, contohnya seorang yang menyembelih untuk selain Allah atau seorang yang meminta perlindungan kepada selain Allah. Hadza syirkun wa kufrun akbar. Ini perbuatannya merupakan kesyirikan dan merupakan kekufuran yang besar. Man fa'alahu walau marra wahida. Siapa yang melakukan perbuatan ini walaupun satu kali, waqad qamat alaihi al-hujjah wa intafat asy-syubhah, dan telah tertegakkan atasnya hujjah dan telah ternafikan darinya syubhat, fa huwa kafir. Maka orang itu kafir. Misal sani, Contoh yang kedua, man sabba an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, orang yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa kafir, maka dia kafir. Walau marra wahida, walaupun dia mencelanya satu kali. Ma yushtarat al-adad wal-kathra wal-qillah, tidak ada syarat dia menjadi kafir dengan banyaknya dia mencela atau sedikitnya dia mencela. Wanzur fil ma'asi al-ukhra, lihatlah maksiat-maksiat yang lain. Man shariba al-khamr marra 'asi, orang yang satu kali minum khamr maka dia dikatakan pelaku maksiat. Wa man sharibaha tul 'umri 80 sana 'asi, dan orang yang meminum khamr sepanjang hidupnya dia juga dikatakan pelaku maksiat. Wa in kana ismuhu a'zam wa dhanbuhu ka akbar, walaupun dosanya itu yang minum terus dosanya lebih besar. Lakinnahu la yakfur bidzalik, akan tapi dia tidak menjadi kafir karena hal tersebut. Karena al-ma'siyah tabqa ma'siyah walau kathurat wa ta'addadat marratuha, karena maksiat itu tetaplah hukumnya maksiat walaupun dilakukan sering dan banyak. Wa hadha qad waqa'a fi 'ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini telah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamma kana yu'ta, ta'rif isma ya ustaz, ما اسمه الذي كان يؤتى به يشرب الخمر والنبي صلى الله عليه وسلم يجلده؟ عبد الله الملقب بالحمار، تكلى ابن حمار. Tatkala didatangkan ke beliau seorang peminum khamar yang bernama Abdullah ibn Himar, kana yudhiku an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ia membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. وكان اذا راه النبي عليه الصلاه والسلام ضحك, dia adalah seorang yang apabila Nabi melihatnya maka Nabi akan tertawa. مثال على ذلك, contohnya, اهدى مره للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما, pernah suatu hari ia memberikan hadiah makanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. اشتراه من السوق, yang makanan itu dia beli dari pasar. وبعد أن أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan makanan tersebut, بائع الطعام يقول للرجل رضي الله عنه أين مالي قيمة الطعام, maka penjual makanan itu mengatakan kepadanya, mana bayaran terhadap makanan yang kuambil tadi. فقال له تعال لأعطيك مالك, lalu dia mengatakan sini agar dia akan memberikan hartamu tersebut. قال يا رسول الله الطعام الذي أكلته ادفع له ثمنه, dia mengatakan wahai Rasulullah makanan yang kamu makan tadi bayar. وهذا كان كثيرا ما يؤتى به شارب للخمر, dan orang ini yang didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sering kathir min syarib, kathiran ma kathir iddat marrat, dia meminum sering atau berkali-kali dia minum khamr. فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتطهيره بالجلد 40 جلدة. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membersihkan orang ini dari dosa yang tersebut dengan dicambuk 40 cambukan. بطرف الثوب, yaitu dengan ujung pakaian. بالعصا, dengan tongkat. بنعل, dengan sandal. 40, sebanyak 40 kali. ثم يتركه, kemudian Nabi biarkan dia. فمرةً جاء به, suatu kali dia didatangkan lagi. وقد شرب, dalam keadaan dia baru minum khamr lagi. Faqala ahadu ikhwanihi as-sahaba, maka salah satu dari saudaranya dari kalangan para sahabat mengatakan, la'anahu Allah ma akthar ma yu'ta bihi, semoga Allah melaknatnya, alangkah seringnya dia didatangkan karena minum khamr ini. Ay shariban lil khamr, yaitu karena sering minum khamr. Fanadhara ilayhi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tal'anhu, maka Nabi melihat kepada orang yang berkata tadi, jangan engkau melaknatnya. Aw la tasubbahu, atau jangan engkau mencelanya. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulah, karena dia adalah seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Ta'ammal hadha, fal ma'siyah ma'siyah walau ta'addadat wa kathura fi'luha. Perhatikanlah hal ini, maka maksiat itu tetaplah dia dihukumi maksiat walaupun berulang-ulang kali dilakukan. والكفر كفر ولو مرة واحدة, dan kekufuran itu tetap dihukumi kekufuran walaupun hanya satu kali dilakukan. فنقول لهؤلاء المتلاعبين المفرقين, maka kita katakan kepada mereka orang yang bermain-main dan membeda-bedakannya, إما أن يكون الحكم بغير ما أنزل الله عندكم كفر أكبر فصرحوا حتى تعرفوا, bisa jadi menurut kalian berhukum dengan selain hukum Allah itu adalah kekufuran yang besar, maka silakan kalian berterus terang di dalamnya. Wa yahdharakumun nas, sehingga manusia bisa berhati-hati dari kalian. Wa imma an taqulu kama qala ahlus sunnati salaf min as-sahaba wa man ba'dahu, atau kalian berpendapat seperti pendapat ahlus sunnah dari kalangan para sahabat dan orang-orang yang datang setelah mereka. Innahu kabiratun wa kufrun duna kufrin, bahwa berhubung dengan salafum Allah itu adalah salah satu dari dosa-dosa besar dan kekufuran di bawah kekafiran. Fal kabira la tasiru kufran bil adad, maka dosa besar itu tidak menjadi kekufuran karena banyak dilakukan. Fala tughalitun nas, fala tughalitu yani tukhadi'un nas, maka jangan kalian menipu manusia. Wala farqa baina waqi'atin muayyana wa tashri'i qanunin 'am, dan tidak ada perbedaan antara waqi'ah hadithah wahidah, tidak ada perbedaan antara satu kejadian dengan undang-undang yang banyak. Wala baina kathratil qawanin al mukhalifa lis syar' min qillatiha, dan tidak ada perbedaan antara banyaknya undang-undang yang menyelisih syariat atau sedikitnya. Qala wala nukaffiru ahla al qibla bi dhunubihim, keduanya mengatakan dan kami tidak mengkafirkan orang yang beragama Islam hanya karena dosa-dosa mereka. Wa nakhilu sarairahum ila Allah, dan kami menyerahkan apa yang tersembunyi yang tidak nampak dari mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi annahu qala lam umar an ufattisha an qulubihim, di mana beliau mengatakan saya ini tidak diperintahkan untuk memeriksa isi hati mereka. Fal ahkamu fid dunya ala adh-dhahir, maka menetapkan hukum di dunia ini sesuai dengan apa yang nampak saja. Wala ya'lamu as-sarair wa yattali' 'alayha illa Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan perkara yang tersembunyi dan rahasia-rahasia tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah azza wa jalla. Thumma dhakara rahimahum Allah ta'ala jumlatan min al-masail, kemudian keduanya menyebutkan beberapa permasalahan-permasalahan. Kulluha muttasilah biwulatil amri wa muamalatihim, semuanya berkaitan dengan sikap kepada pemerintah dan bagaimana bermuamalah dengan mereka. Wa ma huwa min khasa'is a'malihim la yunazi'uhum fiha ahad, dan apa yang ia merupakan kekhususan-kekhususan bagi mereka yang tidak boleh seorang pun menentang padanya. Fa hadhihi naj'aluha ma'a ba'd ba'da al-fajr insyaallah, dan ini sebagiannya akan kita bahas dengan sebagian yang lain setelah subuh insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin.